Ada yang meninggal kenikmatan kekuatan fisik bilang bin Rohan, sehingga beliau memutuskan untuk riba. Meninggal Rasulullah sama-sama beliau memutuskan riba berjaga di pinggir-pinggir. Dan banyak kenikmatan potensial tersebut itulah. Jadi sekarang kita lihat diri kita, potensi kita apa? Harta kah? Bisnis mental? Kemampuan berpikir? Kemudian ada yang pintar lobby-lobby, pintar organisasi jadi panitia raja, kita gunakan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian syukur yang sebenarnya. Pengertian syukur yang sebenarnya. Kemudian nikmat yang sama yang sekali. Karena temanya hari ini kita bicara tentang kedokteran, tapi saya banyak-banyak mengkaitkan dengan tema kedokteran. Nikmat yang sangat banyak yang tersebut. Yang pertama, ini mohon maaf sebelumnya mau kelima dulu ya, belum masuk bahasa pertama di kedokteran gitu ya. Nikmat pertama yaitu nikmat kesehatan dan kekuatan. Yang ini paling banyak dilalaikan oleh manusia. Sebagai sabda Rasulullah SAW, sudah hafal ini poin kita. Nikmat tani mabrurun fikima kasirun minan nas. Dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Paling banyak kita lalai. Yang pertama adalah as-sihhatu nikmat dan al-farah wa qulla. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nikmat kesehatan ini nikmat Allah. Saya sebagai tenaga kesehatan, nikmat kesehatan sering ketemu pasien dan sebagainya. Ya, melihat berbagai macam masalah, nikmat luar biasa. Nikmat kesehatan yang luar biasa. Sampai yang sakit gigi aja lebih mending ini sakit hati daripada sakit gigi. Ya, enggak ya? Sakit gigi itu sakit dulu ya. Mending sakit hati gitu ya. Enggak. Belum bisa. Sampai dalam ilmu kedokteran ada istilahnya. Ya, istilahnya mohon maaf bahasa Inggris. Health is not everything, but without it, everything is nothing. Mohon maaf kalau ada yang belum paham ya. Terjemahnya, kesehatan itu memang bukan segalanya. Tapi kalau dalam kesehatan, everything is nothing. Ya, benar nggak kira-kira kalau itu kalian? Ini masih di mana ini? Luar biasa. Oleh karena itu, salah satu untuk nikmat kesehatan anjuran agar menjenguk orang sakit. Salah satu cara mencari hati yang jiwa yang manis, salah satunya selain di kuburan, selain mengelus anak yatim, membelai anak yatim, itu tempat mencari hati di situ. Di perkuburan salah satunya di ulama mengatakan mengunjungi orang sakit, lihat bagaimana kesusahannya, kesedihannya bagaimana, tetapi di balik kesusahan dan kesedihan masih ada senyuman, masih ada tertawa. Dan luar biasa menjenguk orang sakit, pahalanya luar biasa besar sekali pahalanya, sampai dikatakan berjalan di ibu surga. Cuma sekali kita belajar tawaf menjenguk orang sakit, lihat bagaimana penderitaannya, lihat dan sebagainya. Kita banyak bersyukur masalah nikmat kesehatan luar biasa. Cuma bapak-bapak sekalian, ini tenaga kesehatan, kita tenaga kesehatan ini kadang-kadang curhat ya. Saya curhat. Kenapa? Tenaga kesehatan ini terlalu sering lihat orang sakit. Terlalu sering lihat orang sakratul maut. Biasa kita tahu bapak-bapak sekalian, lihat orang sakratul maut, lihat dia sedang sakratul maut. Ada yang tenang, ada yang kayak setrum dan sebagainya. Kesetrum rrrr gitu, baru meninggal. Tetapi kami tenaga kesehatan tidak mengambil itu. Ya ini curhat kita ya, ini sering-sering yang lihat. Tetapi bapak-bapak sekarang sampai yang juga kesehatan luar biasa. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, sudah pada hafal semua doa keluar kamar mandi, keluar menunaikan hajat. Sudah hafal semua, insyaallah di sini sudah hafal semua. Ya minimal pas ngajarin ke anak-anak. Doa keluar kamar mandi kita membaca bukrona, singkat pada jelas bukrona. Artinya apa bukrona? Bukrona itu artinya kita ampun. Gufrona, astagfirullah. Gufrona itu bahasa Arabnya mampu mutlak namanya. Gufrona kita ampun. Kenapa sih keluar risiko minta ampunnya? Gufrona risiko minta ampun. Kenapa? Keluar risiko kalau minta ampun, kenapa kira-kira? Ternyata masalah Bapak Ibu sekalian. Penjelasan ulama kenapa kok keluar WC. Ya, keluar WC kita minta ampun penjelasan para ulama. Adalah karena kebanyakan kita lalai dengan nikmat tersebut. Nikmatnya apa di kalangan kita Bapak Ibu? Dan sering dilalaikan. Sebagaimana penjelasan dari Syekh bin Baz. Al-hikmah itu disalika, hikmahnya adalah Allah Ta'ala alam. Saya bimbang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala an'ama 'alaihi ma yasara lahu min at-ta'am wa syarab wa an'ama 'alaihi yakhrujul azab. Nikmatnya adalah Allah sudah memberikan kenikmatan makan yang enak dan keluarnya juga enak. Dan ini adalah maha tafsir penjelasan saya bimbang. Tempatnya banyak kita lupa lain-lain lalai sehingga keluar risik kita istighfar. Astagfirullah. Nikmat apa loh yang di dalam ini? Bukan nikmat nyanyi nyanyi atau nikmat browsing katanya mas sekarang. Jadi kalau risik itu sekarang 3-5 menit, tapi kalau risik tambah jet jadi 30-50 menit. Paman, kenapa nikmat tersebut? Karena nikmat buang air besar, mohon maaf, dan buang air kecil luar biasa nikmat luar biasa sekali. Kalau kita lihat ya, saya sebagai tenaga medis melihat bagaimana orang kena kencing batu. Kira teman-teman di sini tenaga medis kena kencing batu gimana? Susah buang air, kencingnya sudah sakit, mau minum sebentar-sebentar koma. Takut kencing banyak. Pas kencing sakit luar biasa. Kalau sudah penuh, kandung tubuhnya penuh dan sakit. Makanya orang kencing baru itu tengah malam dibasah teriak-teriak sakit. Terpaksa kita kasih obat nyeri anti kuat. Obat nyeri yang kuat. Ini emang luar biasa. Begitu juga dengan saya punya tetangga masjid di rumah kena kanker. Kena kanker kolon, kena kanker usus. Kena kanker usus. Dan kalau Allah kanker ususnya pas kena di, kalau bahasa kedokterannya di kolon sigmoid. Kolon sigmoid itu paling bawah tempat keluar. Nah di paling bawah itu ada namanya kerannya Bapak Ibu sekalian. Ada kerannya yang ngatur. Ya kan kita ngatur tuh. Ngatur ya, keluar masuk kita yang ngatur kan. Itu tempat kerannya. Kalau kena kanker situ, ini memang kurang bagus. Kenapa? Karena namanya kanker harus dipotong. Sehingga kerannya sudah tidak ada, terpaksa namanya kolostomi Bapak Ibu sekalian. Kolostomi mungkin benar-benar perutnya dibolongi, masuk selang, buang air besarnya dalam selang. Di mana-mana maaf kalau kolostomi. Tetapi tetangga saya ini tidak mau saya. Akhirnya kenapa setiap buang yang besar itu mohon maaf keluarnya seperti cetakan mie. Tipis cetakan mie bentak-bentak. Dan dia setiap hari menanggung sakit. Ya luar biasa. Luar biasa penjelasan ulama kenapa kok keluar misi Jufrona kita akan minta ampun. Mahal taksir katanya sering lalai. Penjelasan yang jelas. Ya. Anamal alaih bayar sama dengan pengusaha. Masuknya dimudahkan, keluar dimudahkan juga. Makanya ada yang bilang, bro, ente kok lama banget di kamar mandi. Bro, makan ini mati, keluar juga ini mati, bro. Kan gitu. Ini mati masalah. Luar biasa ya. Kemudian nikmat yang kedua yang sering kita lalaikan, Bapak-Ibu sekalian. Nikmat wasilah itu kalau perlu. Yaitu waktu luar. Waktu luar ini paling banyak kita nikmati. Terutama masa-masa muda. Masa-masa muda. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, masa muda ini jangan pikirnya anak-anak akhir balik ya. Masa muda dalam saya itu adalah sejak akhir balik sampai 40 tahun. Masih ada yang 40 tahun ini? 40 tahun Pak berarti masih muda Pak. Masih punya jiwa muda. Ya. Bahkan ada bilang pemuda fase 2 katanya. Benar ya? Pemuda fase 2. Masih pemuda Pak dalam Islam 40 tahun. Iya, masa-masa muda. Katanya kalau kita masih kecil. Ya. Masih kecil tenaga ada, waktu uang ada, harta ada. Masih kecil. Masa tua harta ada, waktu ada, tenaga sudah tidak ada, mulai banyak sakitnya, mulai sakit boyok, sakitnya dan sebagainya. Nah masa muda ini, harta ada, tenaga ada, waktu ada. Waktu uang dimanfaatkan jalan. Sering kita lalai kan? Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Iwan di sini mengisi waktu luang ini dengan kegiatan-kegiatan positif. Karena memang itulah ajaran Islam. Mengisi kegiatan waktu dengan kegiatan positif. Waktu sangat dihargai dalam Islam. Terlalu banyak penekanan waktu dalam Islam. Allah menggunakan waktu terlalu banyak untuk bersumpah. Dan dalam pelajaran ilmu usul fikih yang namanya muksam alaih atau muksam di yang digunakan untuk bersumpah menunjukkan istimewanya hal tersebut. Ya, makanya Allah dalam Al-Qur'an banyak bersumpah dengan waktu. Menunjukkan muksam bihi luar biasa bahwas walaya atas wasam siwa dua walai dan seterusnya. Pentingnya waktu ini. Oleh karena itu ada kaidah penting, kaidah yang bagus sekali diterapkan oleh para ulama. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim mengenai masalah waktu. Kaidah menggunakan waktu wa nafsuka. In asbalataha bil haqqi wa illa asbalataha bil batil. Ini kaidah Islam diajarkan oleh ulama. Wa nafsuka wahai jiwamu demi jiwamu. Jika engkau tidak sibukkan jiwa ini dengan al-haq, dengan kebaikan, pasti asbalataha bil batil. Pasti diisi dengan keburukan. Jadi kalau waktu tidak diisi dengan kebaikan, pasti diisi dengan keburukan. Tidak ada tengah-tengahnya, Bu. Bapak-bapak sekalian, tidak ada tengah-tengahnya. Kalau tidak diisi dengan kebaikan, pasti keburukan. Minimal hal yang sia-sia, tidak bermanfaat. Min Muslim Islam, min mari kita tetap melayani. Meninggalkan ramalan tidak bermanfaat. Seandainya bapak-bapak ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, saya juga tidak mengisi di sini dengan majelis ilmu yang diberkahi insyaallah. Kira-kira ngapain di kantor? Kira-kira ngapain di rumah? Di rumah kira-kira ngapain? Saya mungkin tidur-tiduran di rumah ya. Banyak tidur ya. Yang anak-anak mudanya mungkin ya main game dan sebagainya. Kemudian yang ibu-ibunya mohon maaf bisa jadi gosip bisa jadi ya. Benar enggak kira-kira? Enggak insyaallah enggak ya. Dan jangan khawatir, mohon maaf, jangan tersinggung bahwa ibu-ibu sekalian kenapa? Yang namanya gosip ini ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Ibu-ibu suka gosip ada dalilnya. Ini mohon maaf ya, supaya ada dalilnya. Kenapa ketika Rasulullah SAW mengumumkan para wanita, wahai wanita sebentar lagi ini memberikan ada perjanjian khusus Rasulullah mengumumkan. Pas berkumpul Rasulullah datang, ribut para wanita. Dikiriwayatkan seperti sholat awam yang memang gitu-gitu ya. Ribut. Akan tetapi datang Umar bin Khattab langsung diam. Akhirnya Umar celaka tadi ya, maksudnya wailakum itu bahasa Arabnya bukan celaka ya. Wailakum, kenapa kalian depan Rasulullah kalian depan saya kalian diam? Ya, sudah tahu jawabannya bagaimana sikapnya Umar ya. Jadi mohon maaf ya. Begitu juga, mungkin bapak-bapak juga di sini dengan kegiatan-kegiatan mungkin yang kurang banget ya. Mungkin ada yang pelihara burung. Ya boleh pelihara burung gak apa-apa ya, tapi lebih baik dilepas saja burung itu. Pelihara burung ya, lebih rajin pelihara burung, lebih baik, lebih rajin puji apa kicauan kicauan burung ya. Aduh, masya Allah bagus sekali ya, mas Ali sih ramai puji ya. Alhamdulillah, isi dan kegiatan positif apalagi dengan majelis ilmu, masya Allah. Yang perlu kita ingatkan sedikit majelis ilmu seperti ini, mudah-mudahan diberkahi. Ya, ketenangan Jika kalian melewati taman surga, makin taman surga ketenangan di sana. Bahkan ya, katanya ulama, bahkan penjelasan ulama, menghadiri majelis ilmu itu bisa menyelesaikan segala macam solusi rumah, solusi dari kehidupan kita akan muncul solusi di sana. Bagaimana tidak? Ulama menjelaskan ya, dari majelis ilmu muncul ketenangan, bertemu dengan teman-teman soleh, masyaallah. Kita ketemu teman-teman soleh, ya, ketemu teman-teman soleh ngobrol-ngobrol, anaknya sudah hafal 30 juz, masyaallah, saya belum ya. Ketemu teman-teman soleh, ketemu dan sebagainya, masyaallah ini. Majelis ilmu ketemu teman-teman soleh. Padahal mungkin tadi malam kita bermaksiat, ketemu teman-teman soleh satu-satu. Jadi seperti itu. Ketemu teman-teman soleh, belum ketemu yang teman-teman soleh ya. Baru ketemu aja sudah masyaallah luar biasa, senang sekali, tenang hati kita. Belum bertemu dengannya, ngobrol-ngobrol, bahas ayat dan sebagainya, ketemu ketenangan. Majelis ilmu, ulama, bahkan ulama mengatakan majelis ilmu ini segala sumber kesusahan hidup dan sebagainya bisa ya, bisa muncul ketika kita, bisa solusi yang muncul kita ketika memasuki majelis ilmu. Memang tidak dijelaskan oleh Allah, dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumahnya Allah, wa yakuna kitab Allah, baca banyak kita kitab Allah, wa yatadarasuna alaihi, wa yatadarasuna bainahum, saling belajar mengingatkan, illa nazzalat alaihim sakinah, turun kepada yang ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, ya, diliputilah rahmah, wa hafadhahum malaikat, dan malaikat-malaikat di sisi kita mendoakan, wa zakarullahu fiman indah, dan nama-nama kita disebutkan oleh malaikat di sisi ketenangan. Karena namanya solusi itu muncul setelah adanya ketenangan pikiran. Kita belajar di ilmu psikologi dan teman-teman. Namanya kalau sudah panik, tidak bisa jadi solusi. Oleh karena itu kita harus sering menasihat. Ketika tenang dan sebagainya dapat solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah terlalu mengimani indah akan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di langit. Disebut terkenal di langit. Ada seorang yang tidak terkenal di dunia, di langit terkenal. Datang Allah di mana indah. Disebut di mana? Terkenal. Bahkan yang kita sebaiknya kita jauhi adalah menjauhi menjadi artis dunia, apalagi menjadi artis dunia maya atau artis sosmed. Masa Allah, alhamdulillah, kita jadikan yang utama. Dan kodimah selanjutnya yang paling penting adalah sudah terkait ya, kejadian barusan ya, bisa ringan gitu ya. Bahwasannya nikmat terbesar, nikmat terbesar melebihi nikmat kesehatan bahwa Allah adalah nikmat keamanan. Keamanan adalah nikmat di antara semua nikmat ini dimaksudkan kita sendiri, dan kita selalu berdoa Indonesia ini menjadi negara yang baladan thayyibah, makmur, kemudian juga tenang, aman dan sebagainya. Nikmat terbesar keamanan bahwa Allah. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an dijelaskan walana liyal makum bisaikin minal khawf wal ju' wa nafsi minal amwali wal anfus wassamarat. Kami akan uji kalian dengan sedikit saja apa? Ketakutan. Allah menyebutkan ketakutan di surah yang pertama, ini menunjukkan keamanlah nikmat terbesar. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia aman. Aman, mudah-mudahan Indonesia aman. Kenapa? Kalau sudah aman, semua enak. Ya, yang menjadi pengantin baru aman enak, yang lagi mantan kulitnya menjadi enak, ya punya istri jalan jadi enak, dan tapi enak semua. Allah luar biasa. Ini nikmat yang Allah kita syukuri. Kemudian kita lupa bahwa ibu kalian kita aturkan, aturkan salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Kita memberikan salawat kepada beliau, memberikan doa kepada beliau, ya memberikan salawat kepada Rasulullah SAW. Salawatnya maknanya apa bahwa ibu kalian salawat? Salawat ini jamak dari salat. Dan salat artinya berdoa. Salawat kepada Rasulullah SAW, doa kepada Rasulullah SAW. Kenapa tuh Rasulullah SAW didoakan? Ya, ada yang bilang kan, debat waktu itu Islam Kristen ya Rasulullah katanya sudah masuk dijamin masuk surga, kok masih didoakan? Kok masih doain? Jawabannya adalah Rasulullah SAW adalah makhluk, maka kita doakan salawat. Kita salawat itu jamak dari salat. Kita doakan, kenapa beliau makhluk, kita doakan untuk mencegah diputuskan disembah bahkan dijadikan Tuhan luar biasa. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, Allah, insya Allah kita akan masuk ke materi utama ya, materi tentang kerotan kontemporer ya. Itu serang saya mau curhat sedikit. Pertama dihubungi katanya suruh ngisi di BSD Jakarta. Saya pikir-pikir di sana banyak ustaz. Saya bilang saya akan mengisi temanya kalau cuma kedokteran ya. Akhirnya alhamdulillah kedokteran. Ya kebetulan saya sudah sempat membaca lebih dahulu ya, jadi ya insya Allah untuk sharing bisa. Ada berapa pembahasan Bapak Ibu sekalian kita bahas mengenai fikih kedokteran kontemporer. Ada banyak sekali buat kita bahas. Cuma ada beberapa yang saya bahas yang dia terkait dengan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama mungkin kita saya akan bahas tentang masalah KB, keluarga berencana. Yang kedua mungkin tentang keguguran, kuret, nifasnya bagaimana. Ini ada beberapa pilihan nanti ya. Kemudian tentang alkohol kita bahas juga. Kita bahas juga tentang transfusi darah. Kita bahas juga tentang, ya ini mohon maaf ya, berhubungan intim ketika hamil ini. Kita bahas juga tentang bayi tabung. Kita bahas juga tentang masalah flek ibu-ibu terimanya. Insya Allah secara total. Dan kita bahas juga tentang khitan wanita. Sebenarnya banyak ya, tetapi saya berusaha memilihkan yang paling sering ditanyakan. Paling sering ditanyakan dan nanti juga ada sisi tanya jawab ya. Sisi tanya jawab ada ya. Ya nanti mungkin sepertinya nanti di sisi tanya jawab kalau gitu. Yang pertama kita bahas tentang masalah KB, Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala. KB, keluarga berencana. Yang paling sering menanyakan ke saya ini adalah pengantin-pengantin baru. Pengantin-pengantin baru maklum ya. Pengantin baru kan yang butuh banyak, benar ya. Setelah hamil anak setelah ini apa setelah lahir anak pertama bagaimana nih? Sedangkan masih pengen apa ya? Darah masih darah muda ya. Coba ya. Ditanya, kami ini bagaimana tapi satu prinsip yang perlu kita perhatikan dalam masalah kami. Yang prinsip yang kita memang sunahnya kami adalah memperbanyak anak, sunah berlaku semuanya. Dan prinsip utama yang perlu kita tekankan bahwa ibu sekalian pertama adalah banyak anak itu adalah sunah. Banyak anak sunah, tetapi mendidik anak dan memberi rezeki anak wajib. Saya ulangi bahwa kemudian punya banyak anak sunnah, tetapi mendidik dan memberi rezeki anak hukumnya wajib. Karena kita perlu bijaksana. Saya punya tulisan seperti ini, mengangkat tulisan ini karena saya menulis ini karena banyak kisah-kisah di lapangan bertanya. Terlalu semangat 45 melaksanakan sunnah Rasulullah SAW punya anak. Aslinya istrinya lahirnya terus, ya. Baru 6 bulan hamil, hamil lagi. Besok lagi, hamil lagi. Insyaallah, hamil terus. Akhirnya kenapa? Akhirnya pada Allah kasusnya ini rahim istrinya, mohon maaf, ruptur bahasa kedokterannya, bahasa kita jebol. Dan banyak kasusnya seperti ini. Ya haram total tadi. Tadi haram total. Wah, kelompok Yahudi. Ya konspirasi katanya Wan Yudi dan Amerika ya. Supaya memperkecil ya, haram. Ternyata ulama menjelaskan ada rinciannya tentang kami. Ada rinciannya. Memang bahwa itu sekalian memang dalam beragama ini ada dua orang itu, pertama bulu berlebihan dan taksir. Ya bulu itu berlebihan, yang taksir ini yang menemainya. Kita memperkenalkan di kolom. Karena hukum kami berdasarkan tujuan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tahdidun nasl. Tahdid bahasa Arabnya membatasi. Tahdidun nasl, nasl keturunan. Ini yang tidak boleh bawa ibu kami. Tahdidun nasl. Membatasi kelahiran ini yang tidak boleh. Diharapkan. Membatasi kelahiran saya, pengen semua anak dua saja. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Terlalu banyak perintah dari Rasulullah SAW supaya memperbanyak keturunan kita, memperbanyak keturunan kita. Contohnya aja penyayang. Walau banyak anaknya, bahkan ada pilihannya katanya. Ya Rasulullah, para sahabat ini dia begini-begini bagus. Ya, bang sahabat lelaki di mandul. Oh jangan ingin begini. Ya. Lanjutan ada siapa? Pak Inna muka sirun yaumal kiamah. Pak Inna muka sirun. Ya. Saya ini berbangga bangga. Di hari kiamat kalau mama di depan umat saya berbangga dengan banyak kali. Ceritanya. Kemudian Allah juga mengatakan wajah Allah itu aksara nafiro, nikmat. Kemudian Nabi Shu'aib memperingatkan nikmat, salah satu nikmat pada kaumnya apa? Dalam Al-Quran. Waskuru iskuntum kolilan, fakasartu, fakasartu. Ingat wahai kaumku, katanya Nabi Shu'aib. Dulu kamu sedikit, kemudian Allah kasih nikmat. Ya, diperbanyak jumlah kalian. Memperbanyak. Ya, memperbanyak kekurangan adalah sunnah dan iman. Ya. Dan jangan sampai ya, jangan sampai kita ragu-ragu ya. Kalau anaknya banyak dikasih makan apa gitu. Sudah tahu semua insyaallah. Di Al-Qur'an sudah dijamin. Ya. Di Al-Qur'an sudah dijamin. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kau membunuh anakmu khasyata imlaq karena itu miskin. Apa lanjutan ayatnya? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki anak ini, wa iyyakum baru saya beri rezeki kalian. Ayat Al-Qur'an janji Allah. Lanjutan ayatnya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki anak ini baru kalian. Sudah banyak kisah-kisah nyata. Sudah banyak kisah-kisah nyata lahir anak rezeki bagaimana? Ini dan sebagainya. Ada-ada saja jalan sini. Asalkan apa? Asalkan rezekinya dicukur ikhtiar. Jangan cuma banyak-banyak anak tetapi malas-malas sakit ikhtiar. Dengan ikhtiar sebab Allah akan banyak memberikan rezeki. Jangan sampai kita malas. Ya, jangan sampai khawatir. Bapak-bapak ibu kita, anak-anaknya dulu berapa? Nenek kita anaknya 80 dan sebagainya. Zaman dulu belum ada asuransi. Ada asuransi dari dulu. Enggak ada pegawai tetap. Terjadi mana di ladang. Gaji tetap gak ada, bonus tahunan gak ada. Terjadi di ladang, nenek-nenek kita di ladang. Ada yang berapa? 10, 8, 12. Gak ada asuransi. Gak ada ini. Di ladang. Ya. Kena musim kebakar habis semuanya. Gak ada gaji, gak ada apa. Tapi karena mereka terus berusaha bergerak untuk kondisi Allah. Bahwa anak pun tak tahu kalau gak apa tahu pilih. Barzakum sama Barzakum Mubayyid. Tawakal kepada Rasulullah SAW. Seandainya engkau bertawakal, sebagian tawakal yang burung akan diberikan rezeki. Burung itu gak stres dulu di bangkalnya, yang penting keluar dulu dia. Terserah ya, di bangkal apa enggak. Nah masalahnya kita, siapa gimana banyak stres dulu di kamu, dia di rumah ya. Aduh gimana nih susah. Apa gimana laba dan sebagainya gitu, sebagainya gini gini ya. Belum keluar itu belum. Stres dulu kita. Oh gimana nih. Ya, gaji ini entar lagi tengah kenapa stresnya keluar, gak mau keluar. Menyebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang. Ya, jadi KB tadi itu masuk. Membatasi ini dilarang. Kalau dalam Islam, tidak boleh kita punya niat membatasi anak. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Tetapi nanti pembahasannya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini fenomena ya. Fenomena di Eropa sana. Fenomena di Eropa dan Amerika. Perkataan dari Muammar Gaddafi, atau Muammar Gaddafi, Presiden Libya. Saya bacanya dari beliau. Suatu saat Eropa nanti bukan ditaklukkan dengan peperangan. Eropa nanti bukan takluk dengan peperangan. Tapi takluk dengan apa dari Gaddafi? Eropa bukan takluk dengan rumah. Tetapi takluk dengan hadis Rasulullah SAW. Bapak ini yang kasih untuk rumah. Kami akan berbangga-bangga dengan banyak rumah. Takluknya Eropa nanti dengan hadis Rasulullah SAW. Kenapa kira-kira wajib sekalian? Saya pernah nonton video langsung dirilis oleh pemerintahan Belanda, LSM di sana. Videonya langsung oleh saya nonton videonya oleh dari LSM Belanda. Apa isi video tersebut? kebusakan penduduk Belanda, pemerintahan Belanda. Kenapa? Komunitas muslim meningkat terus. Komunitas muslim Belanda meningkat terus. Komunitas mereka yang kebanyakan ateis, tidak beragama mereka Belanda. Ya, lagu-lagu dengan agamanya ateis sebagainya. Itu menurun. Sedangkan kaum muslim meningkat terus. Bahkan diperkirakan tahun 2000-an saya nonton video tersebut, kalau ini terus katanya, nanti 50%-50% muslim di Malaysia ini. Kenapa? Muslim di Belanda anak lahir terus. Berbanyak anak, apalagi di sana lahir gratis. Sampai sekolah, banyak terus punya anak. Sedangkan orang yang sana, orang Eropa, malas punya anak. Kenapa malas punya anak? Ajaran mereka. Perempuannya kasihan. Perempuannya juga harus jadi kerja. Kalau enggak, jadi orang mati. Kalau enggak, cuma hanya segera menjadi objek seksualitas. Perempuan di Eropa, perempuan yang kehidupan liberal, kasihan mereka. Kalau mereka nanya uang saja, mereka nanya uang, kedudukannya rendah. Mencari uang, berkarir juga mereka. Kalau tidak punya, hanya menjadi objektivitas seksual dan sebagainya. Ini cerita teman-teman saya di sana. Sehingga kalau mereka punya anak, repot kalau mereka capek kapok saya punya anak. Hamil-hamil, tak kerja dan sebagainya, liberal. Akhirnya orang semua punya anak. Orang kata, satu masih mau dalam bilang. Dua juga ambil. Sedangkan kaum muslim di sana berkembang. Masih ingat Bapak Ibu sekalian dengan bom di Paris? Di bom di Paris masih ingat? Ada yang hilang katanya, ada yang hilang, tidak boleh ini. Bom di Paris ini kenapa? Ya, ada yang hilang dibuat di bom ini. Rekayasa. Wallah ta'ala. Tapi bisa aja, ini adalah bom di Paris adalah untuk mencegah imigran Suriah masuk ke Paris. Makanya ketemu paspornya siapa? Ya, ketemu paspornya orang Suriah menanggung. Ya, makanya kalau bilang ke orang Amerika dan Suriah, kalau bom mau bagus ditempel paspor orang Arab. Ya, tempel paspor orang Arab itu. Yang lain hancur, bro, paspornya hancur. Ya, sejak kejadian itu, akhirnya imigran Suriah yang turun ini umat Islam tidak masuk ke oleh pemerintahnya, bahkan sweeping dan sebagainya. Kenapa? Pemerintah Prancis sama kayak Belanda, sudah pengalaman dia. Jangan sampai populasi muslim meninggal di sana, sudah 35% 30 muslim di sana. Ya, imigrasi dari Aljazair. Saya ingatnya Zidane aja. Ingat Zidane, kalau itu kalian. Ya, bapaknya pasti ingat mereka. Ya, Aljazair muslim. Sudah pengalaman dengan migrasi orang Aljazair ke sana muslim. Berkembang pesat. Ya, di masnya Prancis katanya muslimnya banyak. Jangan apa lagi? Ya, bapak-bapak itu ya. Asal jangan ingat ya, asal jangan kebanyakan ngapal main bola dari orang bersahabat ya. Kalau ngapal main bola, sebutkan starting level Barcelona apa? Nomor satunya apa? Apa semua cadangan diri dan sebagainya. Bahkan kalau pemain bola yang sulit juga bisa disebut ini. Terus di jenis itu, saya bingung. Pemain yang dulu dia baca, sangat lupa. Mereka Prancis itu sampai itu. Katanya seperti itu, bahwa kota ala-ala. Tetapi ini, oleh karena itu di akhir zaman nanti, Ruh orang kita akan berperang bersama orang Ruh memerangi orang Persia. Bantuan dari Ruh datang di akhir zaman bersama dengan dari Arab memerangi orang Persia dan Yahudi di Mekah. Bantuan dari Allah, orang Rom. Dan orang Rom bilang adalah Eropa. Masa Allah, luar biasa ya. Eropa takluk bukan yang berperangan dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, makanya kita tahu jangan. Ya, namanya. Dan juga bahwa Ibu sekalian, kalau punya anak cuma dua itu sepi. Sepi enggak? Sepindah, ada sudah yang punya mungkin bapak-bapaknya sudah sepuh nih. Anak cuma dua ditinggal sakit di bawah suami atau apa? Tidak ya, tidak bawa apa di bawah kemana luar negeri? Sepi di rumah, tidak ada siapa-siapa ya, sepanjang pacaran lagi berdua tapi ya. Ya, sepi anak juga. Tapi rumah harus sepi. Lima lah, tujuh lah, ya dan sebagainya. Tetapi ada aturannya, kalau ibu sendiri. Ini rincian yang kedua. Ya. Rincian yang kedua yang boleh adalah hukum kafir tanzim nasab. Tanzim mengatur. Mengatur jalan kelahiran, tanzim nasab. Jadi kalau kafir dengan tujuan tanzim nasab, ini boleh. Boleh. Tanzim mengatur jalan kelahiran itu boleh. Boleh mengatur jalan kelahiran. Karena tadi, ya, anak pertama juga butuh hak, 2 tahun haknya suami istri. Hak anak kita, hak sekarang itu 2 tahun buat suami. Hamal hukum Allah dan alam ini, wa bisa hukum yang ibunya mengandung, kesusahan di atas kesusahan dan menyusuinya 2 tahun. Haknya anak ini. Jadi kalau suami ya, istri baru 6 bulan melahirkan. Ya. Suaminya pengennya sih nyatu jarak, tetapi mohon maaf ya, terlanjur dilepas gitu ya. Dan jadi ini minta maaf sama anak yang pertama. Ya, sayang-sayang lah, misalnya anak pertama yang haknya gitu. Ya, mengenai ini nanti kita akan bahas atau pembahasan jalan yang panjang menyusui hamil sampai menyusui pada masa dia ada medis. Dan bagaimana kita bahas ya, hamil sampai menyusui, bagaimana dapat pandangan syarat syariat dan medis kita bahas. Jadi kalau mengatur tanzim ini boleh, tanzim mengatur boleh ya, mengatur kayak tadi, jangan sampai hamil terus belum boleh hamil terus suami mana tinggal melepas katanya lah istri bagaimana. Makanya bahwa ibu sekalian, prinsip saya pribadi, mau hamil apa enggak saya tanya istri. Hamil lagi enggak? Hamil lo ya. Bahasanya tidak lepas gitu ya. Saya tanya istri, gimana mau hamil lagi enggak? Oh iya enggak, ya enggak, sama. Kalau katakan saya istri, keluar enggak? Ya. Hamil lagi enggak gitu ya. Jangan suaminya arogan gitu ya. Jadi boleh ya, jadi tanzim nasab enggak boleh. Tanzim nasab boleh. Kemudian kami ini berdasarkan metodenya. Metodenya selain jujur ada metode. Sering ditanyain biasanya. Ada metode yang boleh, ada metode yang tidak boleh. Metode yang boleh ada berbagai macam. Pertama metode penanggalan. Sudah tahu ya bahwa ibu sebenarnya penanggalannya. Jadi ibu, jadi itu istri itu ada masa-masa hangatnya karena masa-masa dinginnya. Ya, nanti penanggalan nanti silakan pelajari ya. Waktu kita mungkin tidak terbatas. Penanggalan. Tapi tidak cocok bagi suami yang tidak teratur haidnya. Sekarang sebelum itu 3 bulan. Yang kedua, metode azal. Azal, dikatakan azal itu ya. Bahasa kedokterannya coitus interruptus. Bahasa kasarnya mohon maaf, buang di luar. Tidak tahu ya, ini ada yang bunyi apa tidak? Nah, apa lah ada ya. Coba pura-pura tidak tahu. Metode azal bulan kedua. Ini diperbolehkan sebagaimana dari sahabat ya. Kuna nazilu itu maksud mengatakan kuna nazilu Quran yang zil. Kami melakukan azal Quran yang zil. Quran turun. Artinya apa? Ini adalah takrir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya perbuatan sahabat ini diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang melarang. Tidak ada ayat yang melarang turun. Kuna nazilu Quran yang zil. Boleh, azal boleh. Adapun nanti bilang mana katanya pengumuman tersungguh dan sebagainya enggak, ya itu hadisnya mana? Boleh azal. Dan diperhatikan oleh para sahabat azal membuang, ya. Tetapi mohon maaf ada pikirnya sedikit ini, ya. Pikirnya. Kalau azal izin istri pikirnya, katanya. Ya izin istri. Ya karena pertama alasan pertama istri juga pengen punya anak, ya bukan suaminya. Ya. Yang kedua istri juga pengen juga, mohon maaf pengen enak juga. Ya, jangan perlu benar. Yang kedua metode selanjutnya adalah menggunakan, mohon maaf menggunakan bahaya saudara semua ya. Yang laris nanti kalau malam baru. Sudah tahu semuanya maksud ini ya. Ya. Pakai bahaya, pelindung, pembungkus, sudah tahu ya. Yang asal jangan bocor. Ini hukumnya bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah boleh dijelaskan ulama. Dan ulama, dalilnya apa? Ulama menjelaskan agar kaidah qaidul fikih, ya. Hukmul badal, hukmul mubdalinu. Hukum badal, hukum pengganti sebagaimana hukum yang digantikan. Karena prinsip dari penghalang over pemutus itu mirip dengan nazar. Ya. Memang buangnya di dalam, tapi nanti buang itu di dalam kedua. Dua kan? Nah, yang mirip dengan nazar. Jadi boleh. Boleh, Bapak. Dan dari tiga ini yang paling kami rekomendasikan. Kombinasi ketiga ini. Tiga-tiganya dikombinasikan. Ya, tiga-tiganya dikombinasikan. Ya. Tiga-tiganya dikombinasikan. Penanggalan pada asal ini adalah yang terbaik. Dan juga mohon maaf, ini sudah ada namanya. Ya, selain nama, selain laki-laki ada juga perempuan, ya. Belir perempuan atau maaf kondom perempuan akhirnya keluar katanya. Gitu ya. Ini akibat dari apa namanya, perempuan katanya protes. Kok perempuan selalu jadi objek cabil? Ya. Apa yang pengen juga ya? Akhirnya ada. Kemudian juga kita selanjutnya itu bahwa ibu sekalian kita ada hormon dalam suntik. Ya, ada hormon suntik. Minum pil cabai suntik hormon. Ya. Yang jadi permasalahan fikihnya di sini. Benar atau salah apa tidak? Kalau mau tidak pakai metode suntik, yang jadi masalah adalah apakah berbahaya? Karena dalam Islam jelas ya, dirokok enggak boleh bahaya atau membahayakan. Ya. Dan ada yang bilang katanya kalau pakai cabai suntik dan hormon ini bisa menimbulkan kanker katanya. Tetapi saya baca sampai sekarang belum menemukan jurnal ilmiah menyatakan bisa pakai kanker. Tetapi saya lebih serap dengan penjelasan ulama sebenarnya bahwasanya yang namanya haid dan nifas adalah ketetapan dari kodrat wanita. Sehingga Rasulullah SAW ketika bertemu Aisyah menangis tidak bisa ikut tawaf Ka'bah karena datang nifas. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'inna zalika sayyidun katakullahu ala banati Adam." Yang namanya haid dan nifas adalah ketentuan Allah yang ditetapkan kepada banati anak perempuan Nabi Adam. Jadi biarkan dia ini. Kalau pakai hormon kan 3 bulan, 6 bulan gak haid. Ya makanya dari prioritas utama tadi pakai yang tadi. Tiga tadi. Kemudian yang terakhir yang cukup adalah pakai spiral. Bahwa itu sudah spiral ya, yang kontrasi dalam rahim ditanam. Dan ini adalah pilihan kalau tiga tadi gak bisa. Ya teman-teman spiral tidak berbahaya, aman, insya Allah dan jadi lobot. Cuma ada beberapa efek samping perlu kita jelaskan nanti. Ini boleh, ini semua yang boleh. Dan kita pilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau suami tidak bisa tahan, jangan nazar. Kan gitu. Kalau istri haidnya tidak tahan, jangan tanggal. Dan sebagainya. Kemudian program KB yang tidak boleh. Metode KB yang tidak boleh ini yang apa? Yang termasuk program pemerintah. Dan ini kita perlu jelaskan yang baik. Yaitu namanya steril, bahwa steril. Terutama ibu-ibu yang sudah cesar 3 kali diberikan itu steril. Ya, dan produk secara brutal memang itu. 3 kali SC, seperti SC yang khawatirnya sudah 3 kali bekas robeknya, bekas lukanya itu bisa robek. Maka airnya disarankan tidak lihat total sama sekali anak. Airnya di steril. Ya, tapi kemarin saya dapat berita dan konfirmasi langsung ke Ustaz Tiranda. Istrinya saya kata konfirmasi langsung 5 kali isi. Tapi Ustaz, di Indonesia TO-nya 3 kali. Ah, di Indonesia, di Saudi 9 kali sampai 6 kali biasanya. Yes, yes. Dan biasa. Ibu-ibu langsung ngelapor ya. Enam kali sembilan kali. Bisa ya. Karena semangat lainnya itu ya sih. Ini kalau ini terlarang bapak ibu sekalian ya. Steril terlarang karena termasuk bulan di bawah Allah. Steril terlarang. Dan untuk isinya 3 kali. Solusinya nggak perlu kita harus ini, nggak perlu. kromosomnya steril masih bisa dipahami. Ya, dikontrol terus perkembangannya. Ya, kalau memang seandainya lancar, alhamdulillah. Kalau nggak lancar, kontrol baik-baik, ada pertimbangan, jadi boleh digugurkan. Nanti kita bahas. Janinnya boleh digugurkan, lebih-lebih rohnya belum ditiup, rohnya belum ditiup. Jadi nggak usah steril, steril aja. Kalau nggak usah steril, jangan ada yang mau bawa dari sekalian. Ibu, kita 3 kali jadikan, Bu, kita ini steril. Itu memang yang diajarkan oleh kami. Karena memang dokter kan yang aman. Ya, steril itu benar-benar nggak bisa sama sekali. Kalau nanti dia hamil terus ya kelolosan untuk memasang dan sebagainya. Atau kondomnya ya bocor gitu. Mohon maaf. Ya. Steril itu apa? Bisa hamil lagi. Dicoba saja. Ya, tentu kontrol, kontrol terus dan sebagainya. Kalau memang ada apa-apa, kayak dengan ibu nanti, kita bisa menggugurkan janin bisa. Ada pikirnya menggugurkan janin. Ya, untuk memenang masalah ibu dan sebagainya, bisa digugurkan. Ada Pak Mayang. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau bapak jangan mau, ada namanya vasektomi. Sudah tahu vasektomi ya? Vasektomi itu KB juga untuk laki-laki. Itu dipotong itu saluran penghasil spermanya, sel spermanya dipotong. Tidak bisa punya anak seumur hidup. Mau nggak bawa bapak itu sih? Kalau begitu, bawa bapak mau nggak vasektomi? Masa yang udah mungkin itu? Mau masih kami yang sudah wajib dan mau kok masih kami tidak mau. Kenapa? Karena protes dari tiga perempuan gara-gara kita ada dua perempuan. Kok selama ini perempuan terus jadi objeknya kafe? Suntik perempuan, pasangan KDR perempuan. Ini perempuan laki-laki juga ada dong. Katanya dibuat pak masih kami untuk laki-laki. Emansipasi katanya. Tengah sama. Ya ibu-ibu sekalian yang jangan sampai terkecoh dengan emansipasi ya. Dan emansipasi yang makanya ada yang pusatnya yang perempuan, perempuannya pusat-pusat gitu dan sebagainya. Yang itu perempuan juga ada. Ya. Dan mohon maaf ya ibu-ibu sekalian, ini emansipasi ini tidak istiqomah. Ya, tidak istiqomah emansipasi. Ya. Emansipasi ini tidak istiqomah, kenapa? Kalau ada yang enak, kalau ada yang enak, jadi stres. Pak, dari sesak, dari stres. Itu kalau yang enak-enak. Tapi kalau lagi tak enak, kamu kan cowok. Gitu ya. Kalau lagi tak enak-enak, kamu yang masih senang, kamu cowok. Gitu. Iya kan? Kalau lagi enak-enak, dia biasanya dari stres. Gitu kan, dari stres, dari stres. Kalau bapak, ibu buruan, kamu dari stres. Ya. Giliran tak enak, kamu cowok. Gitu ya. Ya, istiqomah. Kemudian terkait dengan program KB, memang pemerintah punya program KB. Yang pertama kita tidak perlu mencela pemerintah dan sebagainya. Kenapa? Pemerintah hanya menganjurkan. Tidak perlu kita caci maki pemerintah dan bukan hanya kita harus senang. Ya, kita tidak perlu caci maki. Karena pemerintah hanya menganjurkan. Tidak sampai kayak Cina mewajibkan cuma satu. Makanya banyak guru Cina kalau pengen anak tunggal lahirnya di luar negeri gitu ya. Cuma satu. Ada kasus di Cina lahir 5-5. 4 harus dibunuh pasti. Ini satu. Pemerintah kita masih menganjurkan jadi jangan apa pemerintah apalagi keluar kata-kata pemerintah apa kongur dan sebagainya. Kita jelaskan baik-baik pemerintah. Kita sukseskan slogan pemerintah. Apa sukses? Apa slogan pemerintah tadi? Ya, slogan pemerintah dua anak lebih baik ya. Kita sukseskan. Ya, susah sekali gimana? Dua anak lebih aman dulu. Baik baru. Kita sukseskan dengan mereka ya. Dua anak lebih baik baru. Sukses sama mereka insya Allah. Ini tentang ya, tentang KB ya insya Allah ya. Pikir kedokteran tentang KB. Ya, kita mungkin masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, tolong ingatkan kalau waktunya habis dan tanya jawab ya. Pembahasan selanjutnya kita bahas di program tentang mungkin yang sering ditanyakan tentang keguguran ya. Tentang korek dan nifas. Ibu-ibu sering nanya. atau suaminya nanya, keguguran bagaimana, menggugurkan janin bagaimana, nifas bagaimana, menjadi nifas bagaimana. Untuk menjawab ini ada satu hadis yang kita jadikan pegangan. Untuk menjawab ini kita ingat satu hadis yang perlu kita jadikan pegangan bahwa yang kita lihat seperti ini, Korea kan, nifasnya bagaimana, ini gimana, menjalani nifas kan enggak. Ada satu hadis yang jadi pegangan bahwa kita lihat hadisnya hadis Al-Bain yang seolah tidak pada harapan. Ya, inna ahadakum yujma'u fi hawl yujma'u hawl fi bati umihi arba'ina yawman. Sesungguhnya kalian, ya, dikumpulkan pembentukannya dalam bentuk ibunya. Arba'ina yawman lopatan, 40 hari untuk lopat. Tumma alolatan misul barika, kemudian 40 hari juga bentuknya Allah menjadi. Tumma yakunu, ya alolatan kumpulan darah. Tumma yakunu murgatan misal jadi, kemudian berkumpul menjadi dari Tumma yutari ilahi gulala, kumpulan yang berkumpul ke rumah. Kemudian itu sampai malaikat, kemudian dikir rumah. Jadi 40 hari pertama, nutfah. 40 hari kedua, ya, 40 hari kedua ini, ya, menjadi apa? Menjadi mudghah, menjadi alaqah, kumpulan darah. 40 hari selanjutnya adalah daging. Kemudian setelah 40 hari baru ditiupkan. Ini menjadi patokan dalam bahasa. Ya, menjadi patokan dibahas dalam. Kalau masalah yang paling sering ditanya, ya masalah keguguran. Masalah keguguran. Masalah keguguran ditanya, aduh, istri saya baru 2 minggu keguguran dalam satu rep. Nifas gak ya? Jadi nifas apa enggak? Istri saya baru 2 bulan hamil, kuret, nifas apa enggak? Ya. Kira-kira jawabannya apa? Untuk masalah nifas apa enggak, masalah keguguran, patokannya adalah ketika sudah 80 hari. Di mana 80 hari ini mulai terbentuk apa? Mulai terbentuk mudghah dari 80 hari. Jadi patokannya menjadi nifas apa enggak bagi keguguran ya. Patokannya adalah 80 hari. Kenapa 80 hari mulai terbentuk organ keluarga? Sebenarnya patokan utamanya di ibu sekalian, patokan utamanya adalah ketika keluar itu ada bentuk organ, baik kecil ya tangan imut, kaki imut, apa semua itu muncul pas keluar ada bentuk organ, berapa umurnya itu sudah termasuk nifas, menjadi nifas. Patokan itu. Jadi patokan kuret, patokan dari nifas apa enggak, ya, patokan nifas apa enggak menjadi nifas apa enggak kalau keguguran adalah kalau keluar ada bentuk-bentuk organ sedikit, tangan atau apa atau bentuknya, walaupun tak sempurna ada. Dan umurnya 80 hari. Jadi kira-kira 80 hari itu berapa bulan ya? 3 per 10. Kalau keguguran 2 bulan menjalani nifas lagi. Tidak perlu menjalani nifas seperti itu. Ya. Tapi kalau 3,5 bulan keguguran kuret menjalani masa nifas. Ingat ya, kalau ingat hadis ini insya Allah ingat. Jadi patokannya 80 hari dan umumnya ada satu organ. Sebenarnya patokan utamanya adalah tentunya organ. Itu patokan lama. Walaupun belum 80 hari, tapi ada organ. Tapi patokannya lah umumnya 80 hari. Itu tentang kuret ya, maaf ibu kalian. Satu hadis jadi patokan. Kemudian masalah menguburkan janin ini masalah patokannya adalah ketika sudah ditiup di dalam ruh. Bersama oleh yang malah upaya mengukir ruh. Ditiupkan ruh. Berapa hari kalau ditiup ya? Ditiupkan ruh. Berapa? 120 hari. 40 hari yauman. Nur batan. Ya, cuma yang puluh nur batan. Setelah dari kapur, maya puluh. Alokatan cuma alokatan. Alokatan cuma nur batan. 20 hari, 4 bulan sudah ditiupkan. Jadi 4 bulan sudah ditiupkan, ditiupkan. 4 bulan sudah ditiupkan. Ya, ditiupkan dulu, sudah ditiupkan 4 bulan. Ya, makanya selama 4 bulan itu sering-sering mulai nanti, mulai apa, kandungan ya. Anak-anak sudah mulai menerangkan, menerangkan, menerangkan, menerangkan, menerangkan, menerangkan, menerangkan, menerangkan, menerangkan, menerangkan, menerangkan, menerangkan, menerangkan, menerangkan, menerangkan, menerangkan, menerangkan, 112 dan 20 hari menciptakan para ulama. Sebenarnya mengumpulkan kandungan tidak boleh sama sekali hukum harta. Kalau mengumpulkan kandungan halal kecuali ada indikasi medis. Kalau ada indikasi medis, membahayakan ibu. Ya, jadi kalau sudah itu, dan perkaranya lebih ringan kalau belum ditimbulkan lagi perkaranya lebih ringan. Oleh karena itu, beberapa ulama tatkala ditanya oleh orang-orang Bosnia, ditanya oleh akhwat Bosnia, korban pemerkosaan di sana. Pemerkosaan. Ditanya ulama ini, boleh enggak saya diperkosa oleh penjajah? Boleh enggak saya menurunkan kandungan? Enggak mau saya ngandung anak penjajah. Fatwanya adalah ulama. Ya, wallahu ta'ala alam, ulama tersebut membolehkan. Asal sebelum ditiupkan roh. Wallahu ta'ala alam, ini masalah fikih, takut lapang-lapangnya. Boleh. Ini boleh. Ya. Dipatuhkan boleh. Asal sebelum ditiupkan roh. Korban pemerkosaan. Kasih saudara-saudara kita di sana sampai-sampai mereka mengirimkan surat di Suriah di mana? Kalau kalian tidak bisa mengirimkan bantuan, tidak bisa menyelamatkan kami, tolong kirimkan pil KB. Kirimkan pil KB pada kami, katanya wanita Suriah, wanita Bosnia. Kalau kalian tidak bisa menyelamatkan kami, tolong kirimkan pil KB. Kami tidak mau mengandung anak sendiri, anak orang kafir kalian. Tolong kirimkan pil KB, kalau kalian tidak bisa menyelamatkan kami. Sampai-sampai boleh digugurkan. Boleh digugurkan dengan syarat tadi. Dan pokoknya perkeluarannya kalau sudah di bawah, ya, kalau 20 hari belum itu boleh digugurkan. Kalau hasil zina boleh tak kira-kira? Hasil zina boleh tak kira-kira menggugurkan? Ya. Menggugurkan hasil zina. Belum ditiupkan roh. Hasil zina boleh digugurkan ya, Bapak Ibu sekalian. Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh ya, sama sendiri. Ya, tetap dia harus dan ketika lahir dia dinasabkan kepada ibunya bukan kepada bapaknya, dan bapaknya bukan mahramnya. Bapak biologisnya bukan mahramnya. Bapak biologisnya bukan mahramnya. Dinasabkan pada ibu. Bisa ya begitu. Bagaimana solusinya nanti ada solusi. Ya, anak zina enggak bisa. Ya, makanya dari zina anak zina sekalau zaman dulu kita ya berzina berhalwat cowok cewek. Ya, yang ketiganya adalah setan katanya. Zaman sekarang menjadi perempat pas siapa bayi. Ya. Siapa bayi jadi perempat yang kita tuh bertiga. Yang tengah-tengah antar setan. Sekarang jadi zaman bayi, masyaallah. Walhamdulillah. Ini masalah tentang apa ya? Jadi patokannya tadi untuk masalah nifas, saya ulangi, ya 80 hari masalah nifas. Sedangkan masalah pengukuran dan sebagainya 120 hari. Jadi satu hari. Ya. Kemudian yang saya ditanyakan lagi bahwa ibu sekalian oleh bapak-bapak ibu sekalian meetingnya terlepas. Tentang masalah flek. Masalah flek nih. Ngeflek ya. Ibu-ibu mungkin ditanya sama bapaknya nanti. Masalah ngeflek bisa ditanya ya. Ngeflek. Kemudian masalah haid yang memanjang, haid yang memendek. Bagaimana bingung? Ya, setelah mempelajari berapa ulama. Ya. Poinnya apa? Poinnya. Ulama mengatakan bahwa minimal haid itu 1 hari. Minimal haid 1 hari, maksimal 15 hari. Itu kata ulama. Kata Imam Syafi'i. Tapi secara ilmu kedokteran, Bapak Ibu sekalian, secara ilmu kedokteran, haid ini bisa macam-macam. Bisa fasenya yang memanjang, biasanya cuma 30 hari, bisa jadi 60 hari fase haidnya. Bisa juga dalam sebulan memendek, dalam sebulan haid 3 kali bisa dalam ilmu kedokteran. Dan bisa juga masa pendarahannya memanjang. Ya, mensnya jadinya 14 hari, 15 hari kasihan suaminya. Puasa lama. Apa bisa? Mensnya bisa cuma beberapa hari. Jadi itu ada istilahnya minoritas, minoritas dan sebagainya itu istilah dokternya. Dan patokannya bagi Bu Sekalian, patokannya adalah bingung. Patokannya adalah tetap ciri darahnya. Patokannya tetap ciri darah. Tidak usah bingung-bingung ya, kok saya sudah hamil, sudah sebulan ini, 3 kali haid. Dan belum kedokteran apa istilahnya? Haid saya kok masih panjang sekali ya, saya ini. Saya kalau haid itu sampai sekitar 3 bulan, 3 bulan sekali haid. Maksudnya pemanjangannya itu. Saya haidnya tiap 3 bulan. Ada juga yang bilang kalau saya itu 3 hari bersih. Ada yang bilang saya haid itu sampai 2 minggu lebih, saya haid terus. Secara kedokteran ada. Patokannya tidak usah bingung-bingung, ibu-ibu sekalian. Patokannya adalah ciri darahnya. Lihat ciri darahnya. Kalau ciri darahnya darah haid, kehitaman, amis, bau, darah haid. Tapi kalau dia cirinya darah segala darah apa itu berarti darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit, makanya seger deh. Benar-benar berdarah di dalam, keluarnya darah segala. Itu ciri darah. Begitu juga dengan noflek. Ya banyak nanya nih kan noflek, aduh Ustaz gimana nih? Pagi saya noflek, istirahat sebentar, Pak, udah sholat zuhur nih. Masalah kasar noflek lagi. Noflek lagi ya, ada kayak gitu enggak? Sudah itu bersih ya, kalau kamu hotel maghrib lolos, isya keluar lagi katanya. Padahal masih udah lolos gitu. Kami yang nanya ya. Gak usah bingung-bingung juga. Patokannya tadi minimalnya adalah 1 hari. Jadi kalau flagnya kurang dari 1 hari, nggak stabil, itu bukan flag. Ya bukan flag pengantar dari flag, bukan flag pengantar haid, bukan juga flag di akhir haid. Ya biasanya kan orang haid kan awal-awal nggak pernah flag dulu nih, baru keluar, baru mau terakhir mau semuanya nggak pernah flag lagi. Nah, patokannya di situ. Ya 1 hari. Ya kalau sehari, kalau kasus kayak tadi itu bukan masih suci berarti. Ya sekarang ini ya maksudnya masih apa namanya masih haid kalau gitu berarti ya sampai bersih banget apa kabar ya. Ini tentang masalah haid ya. Kemudian tinggi dokter selanjutnya bahwa itu sekalian waktunya mau habis ya padahal yang mau dibahas masih banyak ini sampai tidur aja berarti ya. Setengah 12 ya sobat. Kemudian bahwa ibu sekalian setelah ini ya masalah apa namanya pikir kira-kira selanjutnya yang agak sering ditanya bahwa ibu sekalian sering ditanya tentang masalah alkohol. Alkohol nyeri naik apa namanya obat nyeri obat penenang tentang alkohol. Alkohol ini sering ditanya. Ada obat batuk pakai alkohol. Iwan kita kalau beli minyak wangi, minyaknya yang mana? Minyaknya yang apa namanya? Muter-muter itu gosok-gosok ya. Anti sama yang alkohol. Pengobatan dan sebagainya dapat pakai alkohol. Ya. Tentang alkohol ya. Dan ini bapak-bapak ibu sekalian yang sebenarnya yang berkata Allah subhanahu wa ta'ala, masalah alkohol ini masih banyak yang salah paham. Masih banyak yang salah paham masalah alkohol ya. Masih banyak yang salah paham alkohol itu ya. Poinnya adalah alkohol bukan khamar. Alkohol bukan khamar. Alkohol ini bukan khamar buat ibu sekalian, bukan khamar. Dan banyak yang salah. Demikian juga mohon maaf ya beberapa ustadz, bukan ustadznya yang salah, tetapi memahami pikul lagi belum. Ya taunya alkohol itu mabuk, jadinya banyak keluar fatwa-fatwa dan sebagainya. Alkohol ini benar, kalau sama sekali ini tidak benar. Ya ini bukan ustadznya yang salah, tetapi informasi yang masuk yang salah. Karena kita punya kaidah usul fikih. Ya kita punya kaidah usul fikih al-hukmu ala sayyid falakun an tasawwiri. Kaidah usul fikih. Hukum terhadap sesuatu tergantung dari pemahaman yang memberikan fatwa. Jadi al-hukmu ala syai' fatwa'an an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu tergantung pemahaman yang memberikan fatwa. Jadi kalau yang memberikan fatwa, ya, yang memberikan fatwa salah informasinya, salah juga fatwanya. Tikulaknya salah. Oleh karena itu ada yang pernah nanya ini. Ya, Ustaz, bagaimana hukumnya memeriksakan alat kitab saya kepada perempuan? Ada pertanyaan ini. Ustaz, butuh memeriksakan pemeriksaan kitab saya kepada perempuan. Mohon maaf ya, kitab saya ini baru sekalian. Bahasa kedokteran kitab saya itu artinya pemeriksaan inti, tensi, nadi, pernapasan, suhu. Ini dalam kedokteran namanya vital sign, tanda yang menurut kita ini harus diperhatikan ya. Ditanya ke Ustaz, saya baca sendiri fatwanya ini, baca sendiri fatwanya. Hukum meriksa vital sign kepada apa-apa, maksudnya meriksa apa maksudnya? Hukum meriksa vital sign kepada apa? Pikirnya apa maksudnya? Ya itu. Jadi ingat ya. Ya, al-hukmu ala syai' fatwa'an an tasawwurihi ini kayak dari kia. Hukum tersebut tergantung pemahaman yang memberikan fatwa. Oleh karena itu ada pertanyaan, baik saya ada radio yang begini-begini gitu ya. Ada radio yang begini-begini radionya. Ya, informasi yang sampai salah itu pasti haram gitu. Ya. Dan ini yang tugas kita meluruskan bersama. Tentang alkohol ini yang banyak salah. Kenapa saya bilang alkohol bukan tambah? Yang pertama, ada yang jurusan kimia nggak di sini ya? Jurusan kimia atau minimal SMA pernah dari kimia ya pokoknya minimal. Yang pertama alkohol ini adalah nama gugus, nama gugus. Maksudnya nggak disebut alkohol. Ya, hormon kita ini adalah hormonnya. Nama gugus alkohol itu. Yang kedua, alkohol ini banyak jenisnya. Ada etanol, ada metanol, dan seterusnya. Alkohol ini banyak jenisnya. Yang memabukkan itu etanol. Banyak jenisnya alkohol. Yang ketiga, tolong bedakan antara alkohol dan minuman beralkohol. Dibedakan. Dibedakan antara alkohol dan minuman beralkohol. Saya ulangi, alkohol dan minuman beralkohol. Jadi alkohol itu tak sama, bukan sama alkohol. Pertama nama gugus, kedua banyak jenisnya, etanol, lalu metanol dan sebagainya. Makanya bapak ibu sekalian, yang ada tenaga kesehatan ada di sini ya, tenaga medis ada, perawat dan sebagainya. Di rumah sakit itu ada namanya alkohol 70%, sama alkohol 90%. Pernah lihat nggak? Ada alkohol 70%, alkohol 90%. Ini fungsinya di rumah sakit untuk membersihkan alat-alat. Ya habis gunting apa darah dan sebagainya pakai alkohol. 90%, 70% alkohol. Kira-kira kalau alkohol 70%, 90% diminum, kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya. Kalau diminum gimana kira-kira? Ngomong-ngomong, spiritus juga bagian dari spiritus mengandung alkohol, spiritus. Ya. Spiritus ada jenis alkoholnya. Metanol juga ya. Metanol spiritus. Kira-kira kalau diminum gimana kira-kira? Mabuk atau gimana ya? Begitulah ya. Alkohol dan minum. Ini yang alkohol. Jadi dibedakan dan kemudian poinnya. Poinnya ini adalah dibedakan antara alkohol dan minuman beralkohol. Kalau alkohol yang tadi, menteri tadi disebutkan kalau diminum. Tetapi kalau minuman beralkohol, minuman yang sudah dicampur, kadarnya sudah diatur sedemikian alkoholnya dan alkoholnya tanam saja, bukan sedikit dan sebagainya. Diatur sehingga kadarnya menyebabkan mabuk. inilah yang dilarang, minuman beralkohol. Ini yang dilarang. Yang haram yang termasuk sama sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin khamr. Ini yang dilarang. Ini yang dilarang Bapak Ibu. Jadi ingat ya, tadi pertama paling pertama apa? Nama gugus. Banyak jenisnya, metanol, spiritus, etanol dan sebagainya. Kemudian itu adalah beda antara beralkohol dan minuman beralkohol. Jadi jangan disamaratakan. Kalau mau minum apa, kalau mau tidak sah, dibedakan. Ya, dibedakan antara itu. Minuman beralkohol sudah diatur sehingga dia memaafkan. Alkohol bukan. Ya. Jadi jangan khawatir. Insya Allah sudah ada takwanya di ulama. Minuman obat fix ada alkoholnya. Insya Allah. Bukan utama di jalan baik. Pertama dengan kaidah yang kendali, kedua faktanya saya Jibril, ya saya dalam tulisan saya pertama kadarnya sedikit sekali, bisa digunakan kaidah istilah, istilah, istihara, artinya nyambung sedikit dalam kendala berpengaruh. Dan yang kedua tidak ada kaidah saya Jibril menjelaskan ini, tidak ada namanya orang pengen mabok minum obat tiks. Ada mabok-mabok lah, bro, mabok bro, kita nongkrong di jalan, minum apa, pakai fix, gitu. Gak ada. Demikian juga dengan jawabannya tape. Tape Ustaz, tape ada alkoholnya. Haram dong, fix juga begitu ada alkoholnya. Jawabannya pertama kadarnya, pertama dia terus sedikit. Yang kedua, gak ada orang mabok, minum pakai tape. Ya, tape bro. Ya. Nah, satunya bawa whisky, bawa apa sih, bawa tape bro. Kadarnya, jadi ingat antara kadarnya dan ini. Dan ini yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat. Demikian dan menjawab berbagai macam kebutuhan masyarakat. Ya, alkohol. Jadi, kalaupun alkohol, apa-apa sekali. Ya, karena katanya ikhwan kita ini identik ya, identik dengan itu ya, apa yang benar-benar itu. Ya, alkohol nggak apa-apa, memang bisa lebih sekali-sekali ya, supaya dia ada bagi orang, bagi ikhwan yang memang punya masalah bau badan, nggak apa-apa dia tidak kuat sedikit. Gitu ya, karena kalau yang pakai masuk botol itu cuma sedikit ya. Ya, bautnya juga banyak, gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan ini yang perlu kita jelaskan. Ya, dan juga ini pengertian dari Khomar. Pengertian dari Khomar, ulama menjelaskan, saya menjelaskan pengertian Khomar. Yang pertama adalah mengurangi atau menghilang, mengurangi atau menghilangkan akal. Pengertian Khomar. Ada dua syarat pengertian Khomar. Ya, ada dasar. Pertama menghilangkan akal atau mengurangi akal. Yang kedua adalah menimbulkan rasa nikmat. Ini dua pengertian khamr. Jadi kira-kira obat bius, obat bius ini khamr apa tidak kalau itu ya? Obat bius khamr tidak? Bukan khamr. Ya, kok memang gila kesadaran tapi nyaman kan ya? Bukannya nyaman, deg-degan masuk ruang operasi. Ya? Deg-degan masuk ruang operasi. Ya, saya punya apa namanya keluarga, saya antar operasi mata. Operasi mata padahal sadar. Gak sampai ini. Tensi, tensinya naik 180. Kuasa tenang dulu. Belum tenang juga, kepala coba tenang. Lalu masuk ruang operasi, cuma operasi mata. Bukannya apply ya obat bius ya, begitu juga dengan lain-lain obat penenang dan sebagainya, memang dia termasuk golongan dari narkotika, tapi narkotika paling bawah dosisnya juga sudah diatur dan tidak diperjualbelikan di pasar. Jadi boleh digunakan untuk berobat, tetapi kalau digunakan untuk salah cara obatnya yang ini yang tidak boleh. Kemudian yang perlu saya bahas lagi tentang tinggi dokteran, semuanya masih banyak ya. Masih ada waktu insya Allah ya. Ada waktu insya Allah. Yang perlu juga kalian bahas yang penting, yang sering ditanyakan adalah mengenai khitan wanita. Khitan wanita, sunat wanita ya. Banyak yang nanya ini, gimana nih khitan wanita ini? Sunatnya wanita bagaimana? Wanita kalau bersunat bagaimana? Kenapa yang pertama kita wanita sempat keluar peraturan dari Dokes dilarang? Sehingga kalau kita jumpai di rumah sakit dan di layanan kesehatan, tidak ada buka praktek kita wanita ada nggak kira-kira begitu ya? Kalau sunat cowok sih insya Allah ada, belum macam itu deh. Kalau kita wanita ada nggak kira-kira rumah sakit khusus mah dan sebagainya? Tidak ada. Ya tidak ada protap resmi secara kedokteran, tidak ada kita wanita, tidak ada. Dan ini yang menjadi tugas kita bersama, tugas kita, ya. Tugas kita supaya dan karena ini sunnah kita wanita, tugas kita bersama memperjuangkan bagaimana supaya jadi protap di rumah sakit tenaga kesehatan berkolaborasi dengan ulama. Dan saya alhamdulillah sudah membuat tulisan dan sempat membuat penelitian sedikit lah tentang kita wanita ini, ya. Tentang kita wanita. Dan perlu diketahui bahwa itu sekalian kita wanita ini diperdisisikan oleh ulama, ada yang bilang mubah, ada yang bilang sunnah muakkadah. Dan pendapat terkuat kita wanita adalah sunnah. Kita wanita hukumnya sunnah. Karena ada perintah dari Rasulullah SAW. Ada perintah. Perintah dari Rasulullah SAW itu kita para wanita sunnah. Tetapi kalau laki-laki pendapat terkuat wajib. Kita bagi wanita sunnah. Di mana Rasulullah SAW beliau berpesan kepada orang yang sering sunat, zaman tersebut ada tentang sunat perempuan zaman tersebut, ya potonglah ini, potonglah, ya potong sedikit, tetapi sisakan buat suami mereka. Maksudnya apa ya? Potong sedikit, tetapi sisakan buat suami mereka. Hadisnya langsung bagus. Sisakan buat suami mereka, maksudnya apa ini? Ya dipotong itu, misalnya jawabannya telah diserah jelas oleh para ulama. Salah satu fungsi dari kita wanita adalah pertama, mohon maaf bagi ibu sekalian, untuk mengurangi syahwat dari wanita. Ini penjelasan ulama. Kita wanita ini, ya. Kita wanita penjelasan ulama adalah untuk mengurangi syahwat dari wanita. Oleh karena itu Rasulullah SAW bilang tadi, sisakan untuk suaminya, ya. Ya. Ya. Sisakan untuk suaminya, ya, karena suami sudah bersama wanita. Sisakan untuk suami mereka. Bahkan ulama ada yang menjelaskan bahwasanya kerusakan para wanita di barat di mana dan sebagainya, kerusakan itu adalah wanita yang tak senang, katanya ulama. Penjelasan saya pernah baca asalnya. Kerusakan dari wanita. Ya, kerusakan dari wanita. Sehingga sawah karet itu pada tinggi. Ini yang jangan apa ya, jangan bertanya-tanya, saya bilang sawah wanita tinggi ya. Belum tahu aja. Ya sama-sama tinggi para wanita, apalagi wanita sama enggak kamu. Wanita-wanita sama sudah enggak tahu malu, wanita rasa malunya berkurang dan sebagainya. Belum lagi anggapan kalau masih melawan, akhirnya itu kalau masih apa dan sebagainya. Serius kita teman saya di luar negeri. Kalau enggak melawan masih melawan, di luar negeri apa ya? Rasa malu, kerusakan itu ya seperti itu. Ya sama mana seperti itu jelasnya, sisakan itu. Ini dan ini adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah dari Rasulullah Sallam untuk kita wanita. Hanya saja kita wanita ini, kenapa sampai Kemenkes mengeluarkan peraturan tempat dilarang sehingga sekarang di rumah sakit, puskesmas ataupun di klinik tidak akan ada praktek kita wanita. Kenapa? Karena memang adalah informasi yang salah ke Kemenkes. Informasi yang salah menekan dari ini butuh perjuangan kita bersama. Metode kita wanita yang salah. Yang pertama yang salah adalah yang dipotong adalah, maaf, yang dipotong adalah ujungnya ini. dipotong. Salah. Ini salah. Ketua yang dipotong, mohon maaf, pikir-pikirnya dipotong juga. Salah juga. Salah juga. Berbahaya secara kesehatan oleh karena itu dilarang oleh Kementerian Kesehatan. Tidak boleh ada praktek kita di rumah sakit tenaga kesehatan. Tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Yang benar yang mana yang dipotong? Bahkan di Afrika sana sampai ekstrim, sampai yang bagian luarnya juga dipotong juga. Kasihan banget. Dilarang. Terus yang dipotong yang apa yang dipotong? Apanya yang dipotong? Ya, setelah saya membaca beberapa penjelasan ulama. Yang dipotong adalah ya. Yang dipotong itu adalah bagian atasnya, kan ada bijinya ya, maaf ya. Ada bijinya. Itu pembungkus selaput bagian atasnya, itu yang dipotong. Bukan bijinya, selaput pembungkus bagian atasnya. Ini penjelasan ulama. Ya, dijelaskan ini ya. Ulama dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-wajib 'ala rajuli ay yaqta'a jabdah. Kalau laki-laki dipotong kulitnya. Ya. Hatta yakshifa al-jami'a, sampai kelihatan. Kalau perempuan, yajibu qatuha, yaitu ta'ur dikdik, seperti jengger ayam, katanya ulama. Seperti jengger ayam gimana? Ya, bagian atas jengger ayam di antara yang pangkalnya adalah nawah, katanya. Nawah bahasa Arabnya biji. Allah tahu semua ya bahasa ini. Insyaallah. Jadi di bagian biji atas, bagian atasnya itu ada seperti kayak selaput-selaput seperti jengger ayam, katanya. Itu penjelasannya. Begitu juga dengan Imam Warabi. Ya, Imam Warabi demikian juga menjelaskannya, ya, seperti nawah bagian atasnya menjelaskan. Imam Nawawi juga begitu. Al-wajibu fil mar'i qatuha yang tuliku ala yatis min al-jaldah allati qatidik, seperti jengger bagian atasnya. Jadi yang dipotong ini bagus sekali ya. Dipotong itu adalah bagian atas dari biji tersebut, bukan bijinya. Bukan bijinya, tapi bagian atasnya, selaputnya. Dan secara ilmu kedokteran terbukti ternyata. Secara ilmu kedokteran terbukti. Jadi dalam ilmu kedokteran istilahnya ada namanya homolog. Artinya bagian yang dipotong, bagian yang dipotong oleh laki-laki ini homolognya bagian ini. Ya, bahasa kedokterannya klitoral hook. Jadi klitoral hook ini homolog dengan bahasa laki-lakinya prekutilnya yang dipotong. Ini homolog artinya apa? Satu bagian. Jadi ketika kita sedang dalam kandungan, sama semuanya. Ya, sama bagian-bagiannya, tangan ini, kemudian dia berkembang laki-laki jadi ini, perempuan jadi ini, dan sebagainya. Seperti itu. Homolognya sama. Yang dipotong adalah itu. Nah, masalah sekarang yang jadi pertanyaan, Ustaz. Jadi pertanyaan. Saya tidak cuma dilukai saja. Ada nggak kayak itu? Anaknya sunat cuma dikrokok bagian atasnya dilukai sampai luka. Ada yang pernah hantar anaknya sunat kemarin sunat? Ya, ada ya. Pernah hantar anaknya kemarin sunat kan? Di sunatnya di bidang-bidang praktek, nggak mungkin dia di rumah sakit lah. Termasuk anak saya juga dua-duanya. Ya, caranya gimana? Bagian atasnya itu dikeruk-keruk pakai tisu bedah steril. Keruk-keruk sampai berdarah, sakit berdarahnya juga bantu kok berdarah. Kira-kira ini sudah yang dimasukkan dalam sunnah belum? Kira-kira ini sudah masuk dalam sunnah belum? Ya sudah dimasukkan dalam sunnah. Sudah di sunnah belum ini perempuan ini misalnya? Jawabannya kira-kira apa ya? Ya, yang patah kita bilang sudah. Ya, cuma bagian atasnya dikeruk-keruk gitu sampai luka dia. bersih. Memang ada bekasnya memang keluar. Ini sudah masuk sekitar wanita yang katanya sudah selesai sunnah tuh. Nah untuk jawaban ini perlu istiqroh Bapak Ibu sekalian. Perlu penelitian pertama kita perlu studi banding dulu ke orang Arab turunannya bagaimana dia, sunnahnya bagaimana. Ya. Perlu diteliti apakah benar yang ini. Tapi harapan saya, doa saya mudah-mudahan benar. Sehingga diperhatikan bidang-bidang kita ini turun temurun dan diajarkan di kampus ini sudah benar. Harapan saya benar, kenapa? Saya coba-coba buka kamus meneliti hadisnya. Ya, sebagian penjelasan ulama sunat misalnya pakai sunat ini pakai katanya kofago, ya, ini bahasanya sunat adalah kofago, ya, kofago yang itu, ya, sebagian penjelasan dari mubayyinnya atau ulama-ulama itu ya, wa amma kofago ma'a, wa amma tidak ma'a kofago ma'a kofago, misalnya pakai kata-katanya kofago, dan salah satu makna kofago adalah merendahkan, menipiskan. Kofador. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan waqit janaha. Waqit lahuma janaha. Rendahkanlah saya kepada kedua orang tuanya. Merendahkan saya. Direndahkan. Dan saya penasaran juga ayatnya buka-buka kamus sunawi. Tahu kamus sunawi bahasa Arab ya. Itu terlengkap. Ya, itu satu kata itu nanti banyak sekali. Penasaran makna kotoa itu apa? Kotoa, kotoa artinya memotong. Lihat, kalau sebenarnya kotoa terus kita ingin berubah-ubah ternyata ada maknanya melukai. Ada maknanya melukai. Jadi harapan saya mudah-mudahan yang dipraktekan oleh bidan-bidan tenaga kesehatan di sini sudah termasuk dalam sunnah Rasulullah SAW sudah dihitam, termasuk sudah dihitam secara syariat dengan cara apa namanya ujung atasnya dikerok memang ada keluar dan berdarah. Mudah-mudahan sudah termasuk dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya. Karena banyak pertanyaan ini, pertanyaan banyak. Ya. Harapannya mudah-mudahan sudah termasuk dan harapan saya suatu saat ada dari kita kita ini yang memperjuangkan punya channel di Kementerian Kesehatan, punya channel orang dalam di sana bisa bekerja sama, buruh rumah dan ulama menjelaskan sehingga keluar SOP standar prosedur di semua rumah sakit dan semua fasilitas kesehatan melayani sunat wanita, kegiatan wanita. Ini perjuangan kita. Perjuangan kita adalah bersama-sama. Ya, mudah-mudahan kita. Masih ada waktu? Masuk hanya baca ya. Waktunya insya Allah sudah mulai habis. Bapak Ibu bisa lihat. Waktu yang satu mungkin kita masuk dalam tanya jawab. Ya. Sebenarnya masih ada yang akan dibahaskan kapan-kapan ya. Kapan-kapan kita akan bahas. Ya. Kalau ada semua dibahaskan insya Allah tidak boleh numpang mandi. Ya, ya telanjang sudah tidak boleh Allah. Insya Allah kapan-kapan kita bahas tentang konstruksi dan sebagainya. Kita belum dan sebagainya soal kita bahas, kita masuk ke sesi tanya jawab dan insya Allah saya kalau bisa saya jawab akan saya jawab, tetapi kalau tidak bisa silakan tanya kepada para ustadz karena aslinya saya bukan ustadz ya, makanya saya suka nggak suka dipanggil ustadz, saya coba aja tanya ya, cuma ada yang tetap manggil kalau gitu usdong aja, usdong gitu sama juga ya, insya Allah bukan ya, jauh dari ustadz ya. Ya, pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa dijawab. Pertama, assalamualaikum. Apakah benar ada gelar mengandung magnet? Elektromagnetik pembawa ion positif baik untuk kesehatan apakah boleh? Ya. Ini jangan-jangan ada produknya jangan-jangan ya. Yang jual di sini enggak nanti. Saya nanti kalau bantuannya, kalau jawabannya nggak bagus nanti saya nggak sama pernah menjadi. Ya apakah benar gelang karet mengandung elektromagnetik membawa ion positif yang baik untuk kesehatan? Jawabannya pertama, ya, jawabannya adalah pertama ini terkait dengan masalah akidah juga, gitu. Saya perlu jelaskan masalah komit. perlu jelaskan sebagai kaidah untuk menjawab selanjutnya. Dalam agama Islam, pelajaran tauhid kita ya. Dalam pelajaran tauhid kita, ini pelajaran tauhid penting bagi kalian. Ya. Kita harus memahami yang namanya hukum sebab akibat. Sebab itu ada dua bagi kalian. Pertama ada sebab kauni, sebab syar'i. Ada sebab kauni dan ada sebab syar'i. Pembahasan tauhid. Ada sebab kauni dan sebab syar'i. Kalau sebab kauni adalah sebab hukum akibat sebab alam. Kalau ditusuk ya mati, dihantam ya apa namanya bonyok, ya dibakar ya hangus, jalan di air ya tenggelam. Hukum kauni namanya. Ya. Kemudian ada namanya sebab syar'i. Sebab syar'i adalah sebab akibat yang dinyatakan oleh syariat meskipun sebab kauni membuktikan tidak. Saya ulangi, tadi kalau sebab kauni enggak paham. Sebab syar'i. Sebab syar'i ini sebab yang ditentukan oleh syariat walaupun secara kauni tidak menyebabkan sebab. Contohnya adalah ya, contohnya adalah menyambung silaturahmi. Man arada yusatarahu min rizqihi. Barang siapa yang pengen diluapkan rezekinya, paliasi rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Nah ini kan sebab apa sebab? Sebab tadi. Barang siapa pengen berkah, silakan habis subuh jangan tidur karena keberatan guru. Allahumma barik umat ini kumulia. Itu sebab tadi kalau pengen dapat rezeki. Itu sebab tadi walaupun tidak ada hubungannya dengan sebab tauni. Sebabnya apa dok dan sebagainya? Itu sebab tadi. Ya, sebab tadi. Nah, masalahnya sekarang ini terkait dengan gelar. Jangan sampai jadi azimat yang enggak bolehkan menggantung. Makanya perlu penelitian ilmiah. Apakah benar ion magnetiknya ini bisa menyembuhkan penyakit? Benar apa enggak? Ya. Benar apa enggak? Kalau terbukti dengan secara penelitian sebab kalau ini ada, maka dia boleh. Boleh. Karena ada sebabnya, ada ininya dan sebagainya. Ya, minum obat, berdasarkan penelitian obat ini. Ini ada penelitian dan sebagainya. Ini boleh. Ya. Jadi kalau benar ya, bisa baik untuk kesehatan, maka jawabannya lah penelitian, perlu penelitian. Karena untuk jadi pengobatan, namanya pengobatan pertama perlu dosis, perlu indikasi, perlu kontraindikasi. Butuh penelitian untuk bisa jadi obat. Ya. Makanya ulama menjelaskan ya, minum habat kosoda dan madu tanpa indikasi, tanpa dosis bukan itu nabawi. Saya ulangi bahwa itu ya. Minum madu, minum habat kosoda tanpa dosis dan tanpa indikasi bukan itu nabawi. Kenapa pengertian dari timun adalah tip? Tip artinya apa? Kedokteran. Sedangkan kedokteran adalah mulai dari diagnosa, mulai dari indikasi, kontraindikasi dan lain sebagainya. Dan yang disebut yang baru bahannya saja. Madu, sifalinas madu, apa tuh sodak? Ya, madu, pengobat, baru pengobatan. Madu itu baru apa? Baru bahannya saja disebut. Sifalinas disebut. Apa tuh sodak? Ya, daun itu tidak. Obat segala macam itu kan perubahannya saja. Sedangkan pengertian timbul nawawi itu ada diagnosa, ini dan sebagainya. Ya. Harus ada, ya harus ada penelitiannya harus ada. Dia jadi obat. Ya, obat dosis, obat indikasi itu baru namanya timbul. Ya, timbul. Begitu dalam hal makanya butuh penelitian ini. Apa konsol yang datang kemana ini tugas kita. Diteliti waktu gimana dosisnya dikasih dan sebagainya. Ya. Ibaratnya dengar kita dengar berita nih, buah merah bisa obati HIV. Ya, tentu kita bertanya buah merah diapain? Dimasak, direbus, dibakar, kemudian labunya diminum. Atau bagaimana? Ya, dosisnya. Dan satu lagi yang penting, kemampuan diagnosis. Dari mana kamu tahu dia HIV? Kan gitu. Itu namanya diagnosis. Kemampuan diagnosis juga penting. Jadi ya, dan diagnosanya adalah diagnosa terperinci, bukan hanya sekedar general. Kalau lihat rapat tangan Pak, rapat tangan Bapak sakit lambung Pak, sakit lambung padahal macam-macam. Ya, ada yang buka lambung, ada yang kena infeksi itu bakteri, ada yang apa dan sebagainya. Yang harus pasti. Begitu juga dengan pertanyaan di sini, apakah bisa? Maka butuh penelitian. Ionnya butuh diteliti. Kadarnya berapa? Jangan-jangan malah masih bikin bahaya ionnya. Perlu diteliti dan sebagainya. Ya, perlu di. Ya, jadi benar-benar ini malah perlu diteliti ion itu bagaimana. Ya, ion dan hati-hati banyak apa namanya pakai pengobatan-pengobatan pakai tenaga dalam dan sebagainya pakai urus ini penyebaran ion dan sebagainya itu padahal transfer gen. Ya, transfer gen dan sebagainya. Ya, bisa jadi. Wallah ta'ala alam ini jawabannya adalah perlu penelitian apa enggak. Kemudian bagaimana hukumnya seorang ibu yang kepayahan hanya menyusui selama 4 bulan saja, apakah termasuk tidak memenuhi yang baik? 4 bulan ya. Kita lihat kepayahannya bagaimana kepayahannya ini. Ya. Kepayahannya bagaimana? Kalau memang masih bisa disusui, disusui. Ya. Kalau memang masih bisa disusui, disusui. Kepayahannya bagaimana? Karena ASI adalah makanan terbaik bagi terkenalnya kita kena apa namanya? Kena kanker parah nggak bisa dan sebagainya. Pada untuk apa apa dia bisa jadi solusi yang lain, bisa apa, bisa angkat dengan itu, bisa juga dan sebagainya. Yang jelas ASI adalah hak bayi, hak utama bayi. Ya sudah hemat, sudah ini luar biasa. Ya tidak tergantikan dengan yang lain-lain. Dan ingat yang namanya susu formula itu adalah darurat. Susu formula itu darurat, darurat sekali. Ya susu formula itu darurat. Bagi orang yang nggak bisa menjaga ASI itu darurat, ya tetap terbaik ASI. Tapi jangan ada total juga sama susu formula, ya jangan ada total. Kenapa? Karena kita tenaga medis itu sering melihat ya bayi-bayi yang menyusui lagi karena susu terpaksa dengan susu formula dan kita cuma bagi ibunya nggak ada dan tidak bisa makan, tidak bisa nyetir dan sebagainya. Ya. Pertanyaannya agak panjang jawabannya. Bagaimana pandangan saya terhadap vaksinasi bayi dan anak? Wah ini butuh apa namanya? Butuh pembahasan lebih lanjut ya. Pembahasan satu kajian lagi nih. Vaksinasi ya, program dan sebagainya. Ya, jawabannya semua vaksinasi adalah mubah dan bermanfaat. Mubah dan bermanfaat. Ya, poin-poinnya yang saya jelaskan tentang vaksinasi pertama mubah dan bermanfaat. Adapun penggunaan enzim babi sudah jelas selamat dan yang selalu pengen saya tekankan penggunaan enzim babi pada vaksinasi mayoritas sekali. Penggunaan enzim babi pada vaksinasi mayoritas sekali dari 200 dari ratusan vaksin cuma ada sedikit yang pakai enzim babi sehingga tolong jangan digeneralisasikan vaksin babi. Ya, jangan digeneralisasikan vaksin babi. Namanya vaksin babi, vaksin malam. Jangan digeneralisasikan vaksin semua malam. Karena yang menggunakan enzim babi kata di satu dan sebagainya mayoritas sekali dari 200 sekian. Kemudian tentang itu ada penjelasan ulama dan sebagainya dan sebagainya. Masalah konspirasi juga apa namanya juga kita zaman udah maju kita sudah tahu perkembangannya. Ya, di ya, silakan buka cari-cari di Amerika ada vaksinasi lengkap. Di Yahudi vaksinasi lengkap, ada vaksinasi lengkap, kalau vaksinasi lengkap, di Saudi vaksinasi itu wajib. Di Saudi, silakan tanya orang Saudi, saya punya teman dan sebagainya, termasuk mendengar dari Ustaz Sakranda, di Saudi semua bayi harus vaksin, wajib. Kalau nggak vaksin, tidak dapat akte, dan akte ini penting untuk sekolah gratis sampai ke bulan ini. Silakan tanya. Ya, ini pembahasan yang agak panjang dan satu yang paling penting saya tekankan masalah vaksinasi. Ya, pertama jangan sampai kita berpecah belah masalah vaksinasi, saling ngolong-ngolong, saling berdebat dan sebagainya. Ulama saja intilah vaksinasi, ulama saja intilah. masalah fikih. Bahkan ada yang bilang masalah kita, ulama tapi mereka berbeda. Masa kita berbeda pasti saja saling kontrol-kontrolan dan sebagainya. Bagaimana ya, kita silakan jelaskan masing-masing. Silakan, ya, jelaskan sesuai dengan ini masing-masing. Ya, mudah-mudahan dapat penting kita jelas. Yang penting masalah pasti yang berjalan sama kaum muslimin. Yang berjalan, jangan kita bersaudara sama kaum muslimin. Jangan pernah masalah vaksin saja kita berkata berdebat, nyinyir-nyinyiran di belakang dan sebagainya. Pertanyaan kami juga bagaimana terkait vaksinasi pertemuan dengan zat babi ini tidak terjawab tadi. Pertanyaan tentang ini tidak vaksin tentang enzim yang terkait dengan babi sudah ada penjelasan dari ulama ya, ada istilah istilah dan sebagainya dijelaskan. Dan ada fatwa ulama sangat banyak sekali. Fatwa ulama. Kata ulama ada sedikit tentang ini, tentang vaksin banyak. Ada di buku saya, fatwa dari MUI, fatwa dari NU, fatwa dari Muhammadiyah, fatwa dari ulama-ulama besar, fatwa dari sampai Syekh Nawawi dan sebagainya. Fatwa semua ulama dan ulama lebih tahu tentang masalah ini. Ya, ulama lebih tahu penjelasan masalah seperti ini. Kita serahkan pada ulama. Dan Muhammad sampai sekarang, saya belum menemukan fatwa ulama yang mengalami vaksinasi. Kalau ketemu, tolong dikatakan. Sampai sekarang belum menemu fatwa yang menerapkan vaksinasi. Yang mengharapkan ya ikut simpan-simpan kita. Sampai sekarang belum menemukan Allah ke tapi ini tadi masalah vaksinasi jangan sampai belum percaya lah bagi itu ya. Ya tepat saya dan tepat saya. Pertanyaannya bagaimana hukum pengobatan mengeluarkan darah? Dari pembuluh darah dipotong mata kaki keduanya, dikeluarkan darahnya sama banyak satu gelas. Katanya mengeluarkan darah yang kotor. Hukum pengobatan. Pengobatan mengeluarkan darah dari pembuluh darah. Dipotong mata kaki kedua dikeluarkan sehingga darah kotor. Ini gimana maksudnya? Maksudnya dipotong pembuluh darah. Kaki dipotong keluarkan darahnya. Dia dikeluarkan darahnya ini. Kalau pandangan saya secara medis nih, kalau memang benar dia dipotong, keluarkan darahnya berbahaya. Kecuali kalau bukan, bukan darahnya sudah diteliti, itu darahnya darah kotor. Ya, insya Allah. Kalau memang seperti ini, memang kalau berbahaya, memang tidak boleh berarti. Sebagai dalam konteks kita, Allah, tidak boleh membuat berbahaya, membahayakan, membahayakan diri. Ya, pertanyaan sudah dijawab imunisasi dan kita berkumpulan. Ya, ada pertanyaan bagaimana ya bagaimana kalau kita ada makanan ya, mengandung daging babi tidak kita ketahui makanan itu benar-benar halal atau tidak, bagaimana akan kita baca bismillah atau bagaimana ya karena daging babi bisa mengandung cacing. Pertanyaannya ya, pertanyaannya bagus insyaallah. Bagaimana makanan yang kita mengetahui daging babi mengandung daging babi apa enggak? Kita tidak tahu dia mengandung daging babi apa enggak. Kemudian yang kedua, belum ada label halal. Belum ada label halal. Masalah makanan yang belum ada label halal. Nah ini perlu kita jelaskan Bapak-Ibu sekalian tentang makanan yang mengandung daging babi. Dan perlu saya jelaskan juga, ya, insya Allah setelah penjelasan dari penjelasan para ulama, sampai-sampai ada berita, mungkin pernah baca, ya, dari semua obat dokter cuma dua-dua yang halal. Ada pernah baca beritanya? Tentang label halal. Jawabannya Bapak Ibu sekalian dijelaskan para ulama, insya Allah kalau saya salah pasti benarkan. Insya Allah. Saya sudah bertanya pada Pak Ustaz dan bertanya waktu pasti. Yang pertama, mengenai label halal dari Yahudi. Label halal dari Yahudi. Pertama, kita bersyukur pada Yahudi, berterima kasih pada Yahudi. Beliau bisa membuat kita tenang, meneliti dan mengeluarkan label halal. Kita berterima kasih pada Yahudi, meneliti dan sebagainya, mengeluarkan label halal sehingga kita aman tenang di sana. Aman. Kita aman jadinya. Dengan ada kita berterima kasih dengan ini ya, besar-besar ya, yang menyaring dan mengeluarkan label halal sehingga kita makan tenang. Tetapi bapak-bapak ibu sekalian, ada suatu mindset yang perlu kita ubah. Mindset yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kalau tidak ada label halal, otomatis haram. Pertama kita bersyukur dengan ini, berterima kasih banyak pada beliau. Saya coba mengulang para kata orang-orang kita. Sudah membantu membuat kita tenang, makin kembali alhamdulillah, makin sini alhamdulillah, tenang jadi. Tetapi yang menjadi patokan kita, jangan sampai mindset kita tidak ada label halal menjadi haram. Ini mindset yang harus tepat. Kenapa? Karena ini jelasnya oleh ulama sesuai dengan kaidah fikihiyah. Al-aslu fil asya'a al-ibadah. Hukum asal sesuatu ya, itu adalah mubah. Dan asya' ini termasuk muamalah dan termasuk juga al-imah makanan. Karena cabang kaidah tersebut al-aslu fil al-imah al-ibadah. Hukum asal makanan ini adalah mubah. Hukum asal adalah mubah. Hatta sahabat dari lu, ya, sampai ada dalil yang menyatakan dia adalah haram. Sampai ada dalil yang bilang dia haram. Jadi hukum asal makanan adalah mubah halal. Sampai ada dalil nas tegas yang menyatakan bahwasanya dia adalah haram. Hukum asal adalah mubah. Sehingga bapak-bapak sekalian, kalau kita makan di jalan makan tahu, ada fatwa, ada label halalnya dari mungkin. Makan di jalan, ada fatwa label halalnya tak? Kira-kira gimana? Kalau enggak, sikat aja apalagi ada yang terakhir. Ya, makan di sate, tidak ada fatwa halalnya. Label tidak ada fatwa halalnya. Haram atau halal bapak ibu? Halal ya? Halal. Kalau saya kita siap, ibadah. Hukumnya halal. Kita lihat makanan ini, hukum asalnya halal namanya. Sampai ada dalil yang bilang ini dia haram. Dan dalilnya adalah dalil nas. Pasti, bukan lagu-lagu. Dalilnya pasti, bukan lagu-lagu. Maksudnya lagu-lagu? Jangan-jangan. Cuma prasangka saya jangan-jangan enggak bisa. Kenapa? Dalilnya kaidah fikih menyatakan. Dalilnya fikih menyatakan al-yaqinu la yazul bisah. Namanya yakin ini tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi enggak bisa. Ya. Enggak bisanya ada makanan nih. Jangan-jangan ini. Jadi jangan sampai ada berpikiran seperti ini ya. Belanja di mall, market, ada keju dan tidak berhalalnya haram. Saya beli, tidak ada apa-apa halal ya. Tidak lah yang bisa lihat. Ya. Yang penting kita ketemu dalil makanan, makanan ini haram. Ya sudah, kita makan saja. Sampai ada dalil yang datang, dan itu bukan kira-kira. Sekali contoh bapak ibu sekalian. Dan ini kaidah ini adalah spekulasi. Ini adalah kaidah dibuat ulama dan kemudian dalam syariat dan membuat hidup lebih tenang. Buat hidup lebih tenang. Tidak paranoid. Jangan-jangan. Tidak paranoid. Tenang. Ya. Membuat hidup tenang juga. Selama ini halal. Tidak ada dalil yang bilang halal kan? Tidak ada yang. Itu jangan-jangan campur tuh. Jangan-jangan. Kita makan saja. Kemudian dan syariat. ya di mana saja. Ya, oh ini katanya ada kopi, kopi white kopi. Beritanya begini, ada ini, mengandung kesekian, ada anjing-anjingnya, begini-begini, ternyata hoax. Masih jangan-jangan katanya. Itu nanti sehari yang ini, bayar dulu, udah hak. Bisa. Yakin itu tidak bisa hilang yang terlakuan, kalau jangan-jangan enggak. Jadi, pekas hadirnya. Tertulis itu, mengandung babi, jangan. Makanan. Atau tulis sate apa, sate kunyuk atau apa gitu ya. Ya, atau ricat yang bubuk. Disuruh, ya jangan sampai dalil yang jelas, ya sampai ada dalil yang jelas. Dan jangan juga bilang kalau gitu subhat aja Ustaz baratnya, kan belum jelas nih halal-halal nih, ya kan ya, ada obat dari luar negeri, nggak jelas apa apa gini gini subhat aja Ustaz, kan belum jelas Ustaz subhat. Prinsip kita tadi datang belum ada bukti, ya halal, ya sudah halal. Tapi dia bilang, subhat itu belum jelas. Dari luar negeri, siapa tahu subhat nanti. Jawaban ini begini-begini, subhat. Kalau kita mau pakai subhat, semuanya subhat banyak lagi. Ya, jadi ini jawaban yang bilang dikit-dikit subhat gitu ya. Misalnya semua obat dokter itu mahal. Kalau semua kenapa? Itu subhat dan jelas sebenarnya di luar negeri. Subhat. Siapa tahu kan di luar kafir dan sebagainya, subhat. Jawabannya mungkin subhat kalau misalnya. Kalau kita pakai kegas gitu, jangan-jangan nanti itu semuanya subhat. Pertama bahwa Ibu Selen pastinya ada yang mampir makan, ada yang jualan ini, dan ada yang jualan, mohon maaf, ada yang jualan ayam enggak sini? Ada yang jualan ayam ya? Kalau mau pakai kita tadi subhat ya ini. Kenapa tanya dulu Pak? Sampean mungkin apa dapat? Harus tanya. Ya kan? Terus tadi nyembelihnya bagaimana Pak? Coba perhatikan. Oh, sudah benar. Tadi ngucapin bismillah enggak Pak? Sudah, oh ya Allah, kan saya berarti halal Pak. Jadi kalau mau buat yakin harus begitu kalau mau yakin. Iya enggak? Kalau mau yakin harus begitu kalau mau yakin. Tanya dulu sama dia tukang ayamnya. Pak, ya ini nanti gimana? Pak, kan mungkin. Ya. Yang bedanya gimana? Oh, sudah saya cerah. Bismillah ya, jangan lupa Allah tadi. Ayo. Buru-buru, bismillah lupa. Oh iya, pas kalau tadi. Kalau mau pakai sistem kayak begitu, jangan-jangan. Oh, makan roti, ternyata isinya daging sapi. Tuh, cari nomor telepon produksinya. Halo, bisa ketemu nggak? Oh, saya bagian sales. Oh, tolong hubungkan dengan yang apa namanya, kita tukang sepertinya. Dihubungkan nomornya, cari dulu. Oh, saya yang sakit tapi diwakili sama kipas saya. Oh, ya, coba ikan nomor teleponnya. Muslim nggak ada? Muslim, gimana cara ini ya tadi? Begitu, Pak. Kita mau begitu. Ya. Saya pribadi pernah diskusi dengan orang gitu ya. Kalau gitu obat dokter saya sudah semua. Minum dah harus minum sudah. Lalu saya tanya dari haramnya apa Pak? Kalau ada dari haram saya bilang haram. Kalau ada dari haram saya bilang haram Pak. Kamu datangkan bukti. Tak bisa datangkan bukti. Kalau gitu sudah saja Pak. Subhat gitu, kamu subhat gak tau tapi belum jelas, silahkan tanya. Kalau mau kayak gitu cara kita silahkan Pak. Mau pakai yang tadi silahkan. Subhat Pak, sampai jelas haramnya kan Pak. Sampai jelas apa namanya, halalnya kan. Subhat berarti. Dan salah satu, dan ini mungkin kisah ya, yang bagaimana jelasin ulama. Kayak gak rasul kita aja, mungkin ketenangan kita. Adalah kisah Rasulullah SAW di Tanjung. Ada yang pernah dengar kisah Rasulullah SAW di Tanjung? Ada yang pernah dengar Rasulullah SAW di Tanjung? Siapa yang memberi racun? Siapa? Yang memberi racun daging racun siapa? Siapa yang memberikan daging racun Rasulullah SAW? Ya sampai sahabat meninggal. Ya beberapa sahabat meninggal. Siapa yang memberi racun wanita Rasulullah? Wanita Yahudi. berarti memberikan daging Nabi Rasulullah dan isinya racun. Ya. Wanita Yahudi bawa itu. Anda ini nggak suka. Dan Rasulullah SAW mendapatkan hadis tersebut alasan dirasa ibadah hukum asalnya ini mubah sampai ada dalil tegas datang. Bahwasanya datang dalil tegas yang bilang ini haram. Sekarang yang nyembelih siapa bapak ibu sekalian? Yahudi. Sembelihannya halal. Ya. Sembelihannya ahli kitab sembelihannya halal. Ya. Kira-kira Rasulullah nanya dulu enggak kalau yang dia tadi? Kamu jangan-jangan pas nyembelih nyebutnya Uzair. Enggak Allah. Ya. Saat ini dalam sudah belajar dong jangan nyembelih saya. Rasulullah SAW enggak tanya. Nah, pokoknya dapat makanan, dapat ini, alhasil semua yang minum di makanan ini malah terlibat. Dapat ini depan kita halal sampai datang dalil yang menyatakan dia halal. Oh, jangan pakai jangan tanya-tanya, sangka-sangka. Ya, cuma tidak seperti itu tidak. Ustaz, tapi Yahudi sekarang beda sama Yahudi zaman dulu, Ustaz. Sama aja, Yahudi zaman Rasulullah sudah mengubah kitab, bahkan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memerangi, membunuh. Kebencian yang sama. Masalah subhat. Dan satu lagi untuk jawaban subhat. Dikit-dikit subhat, dikit-dikit subhat gitu ya. Kalau kita lanjutkan hadisnya. Ya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. La ya'lamuhunna katsirun nas. Di antaranya adalah perkara subhat mustabihat. Lanjutan hadisnya apa? La ya'lamuhunna katsirun nas. Tidak diketahui oleh banyak orang. Artinya apa? Ya, tidak diketahui. Artinya perkara mustabihat ini orang-orang tidak tahu. Tapi ketika orang berilmu sudah tahu dan sudah menyampaikan bukan subhat lagi. Saya ulang. La ya'lamuhunna katsirun nas. Perkara subhat ini tidak diketahui ya. Yang dia ini tidak diketahui oleh banyak orang. Artinya apa? Orang awamnya banyak yang tahu emang. Tetapi ulama-ulamanya tahu. Ketika sudah dijelaskan hukumnya dan sebagainya, langsung dikasih ibarat, dia tahu berarti dijelaskan hukumnya. Dan ingat, subhat itu untuk diri sendiri. Ada makanan ya. Ada makanan di mana nih? Ada makanan di mana ya? Ada makanan kotak di pinggir jalan, pinggir masjid. Nah, ini punya saya, punya siapa ya? Jangan-jangan punya ini. Ya ini subhat ini. Subhat buat siapa? Buat dirinya sendiri. Jangan bawa-bawa ke sini subhat mas. Subhatnya buat siapa? Buat dirinya sendiri. Jangan mengeluarkan fatwa. Obatnya subhat. Jangan keluarga pak fatwa untuk dirinya sendiri subhat. Itu maksudnya. Waman fatwa fisubat fatwa fil haram. Tinggalkan subhat tersebut untuk dirinya sendiri. Jangan keluarkan fatwa mas. Ini subhat mas. Ini subhat tidak. Bisa jadi kotak tadi subhat buat antum orang datang lah. Ini kotak saya, kotak keluarga saya ambil buat subhat. Paham kalau yang sekalian ya. Itu masalah subhat dan jawabannya. Ya, jawaban yang tadi kita harus tenang ya. Ini adalah modal dari ulama mengenai masalah ini. Alasnya kelima. Ya, haram. Alasnya kelima adalah hukumnya adalah haram. Kita tenang saja, sama belum ada dari subhat. Ya, ada makanan, ada apa makan saja sudah belum ada dalil yang ini. Ya, kita ketemu makanan kita beli makan saja. Ya, demikian dari kalian. Masih tahu terus. Ya, pertanyaan lagi ya. Pertanyaan yang sama ini masih pakai label halal atau belum halal. Stem cell belum halal di Indonesia dan sebagainya. Tadi kaidah memahami stem memahami halal dari yang lain sendiri. Memahami halal. Jadi sedikit subhat ya, sedikit subhat. Dan ini jawaban saya untuk yang mengatakan bahwasanya dokter ya apa namanya obat di Indonesia cuma dua-dua, cuma dua-dua yang halal. Kasihan sekali berarti. Kalau itu rumah sakit ditutup saja, haram semua. perlu penjelasan ulama mengenai seperti ini. Pertanyaan yang bersama ya tentang vaksinasi, alhamdulillah kita sudah bisa bahas. Pertanyaan juga dengan sama juga tentang resistensi insulin sama. Pertanyaannya alhamdulillah hampir sama ya tentang apa tentang vaksin teman-teman dan sebagainya. Ya, insyaallah. Ya, teman-teman kita akan lanjutkan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang berbakti Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa sejenak merecap keimanan kita dari kesibukan hidup dunia, mengingatkan kembali kepada kamu apabila kita akhirat kekal, dikekalkan dan kekal selama-lamanya, di mana kita kebanyakan lupa atau tersinggung dalam daya tertentunya walau akhirnya kebaya Allah mengkau kebanyakan kita tersinggung dalam daya tertentunya memilih kehidupan dunia dan sampai kita mumpakan akhirat. Dan sebenarnya di bulan ini saya ingin curhat banyak tentang kehidupan di kotak yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah kita banyak tentang kehidupan di kotak. Ya, katanya kedokteran ya, masuk kedokteran masih luar biasa, diincar banyak orang kalau kasnya kedokteran, benar nggak ya? Katanya juga kalau pengen nyari mantu, pengen nyari mantu dokter katanya, benar nggak kira-kira? Masih pengen jadi, saya sering gitu jadi coba pengen cari yang dokter, kenapa ibunya ya, jadi kalau anaknya nolak dokter lama ibunya emang apa sih nyari yang dokter belum yang lain nanya lagi dan sebagainya ya. Ternyata dari sini banyak sebenarnya yang pengen saya bagikan dan sharing ya, setelah menjalani kehidupan dan sebagainya ternyata tidak seindah yang dibayangkan dan diinginkan orang-orang. Masuk kedokteran, biayanya lebih besar juga. Semua anak pengen, kalau nggak anaknya kedokterannya mantu dokter itu, memperjuangkan dan sebagainya. Tapi ternyata apa yang kita jalani teman-teman dokter yang alhamdulillah sudah banyak mengaji, banyak diceritakan. Ternyata mengejar dunia total tidak akan berhentinya. Kebaikan dan ujian langsung. Banyak yang pengen masuk ilmu kedokteran, ternyata beberapa saudara kita berjiwanya terjenuh dengan kehidupan kedokteran dan banyak kembali dalam ilmu agama. Ya. Sukses masuk kedokteran, kemudian lulus, kemudian kerja, sukses lanjut spesialis dulu dan sebagainya. Bahagianya di situ aja. Tidak ada lanjutan-lanjutannya lagi. Sampai situ aja dan berjalan seperti biasa kehidupan. Tidak ada. Ya. Kebanyakan manusia melihat hebat, melihat luarnya. Manusia kebanyakan melihat setelah suksesnya luar biasa, masyaallah, dokter cuman tes, habis itu pak. Melihat megahnya rumah, melihat kendaraan, melihat dan cuma melihat kemegahannya saja, tetapi tidak banyak melihat bagaimana proses mendapatkannya. Lihat pengusaha sukses dan sebagainya, belum tahu pengusaha ini pernah hampir bunuh diri kena bangkrut, perjalanan hidupnya hanya lihat sesuatu, tidak pernah melihat cara mendapatkannya, tidak pernah melihat itu diri kita, melihat sesuatu yang tidak pernah. Oleh karena itu kebahagiaan sejati yang kita rasakan adalah kebahagiaan hati, tidak ada lain adalah iman, takwa dan rasa qanaah, qanaah dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering kita lihat, melihat kehidupan orang lain. Tidak pernah kita melihat ya, seorang anak kecil terpana melihat pesawat di atas. Luar biasa, kapan saya bisa jadi pesawat sana. Melihat terpana melihat pesawat luar biasa, kapan saya jadi pilot. Tetapi pilot di atas, lihat ke bawah. Selalu lihat ke bawah, kapan saya mendarat, kapan bertemu dengan keluarga. Kapan ada sulit. Tidak ada yang lain dengan konangan. bahagia hakiki menerima dengan apa yang Allah berikan, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang selalu diberikan rasa qanaah merupakan hadiah hakiki, kebahagiaan hakiki, rela dengan apa yang telah Allah berikan dan telah Allah karuniakan kepada kita semua, dan semoga kita termasuk dalam tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan terbesar adalah istiqomah, berjalan di jalan Allah. Dan dari semua kunci istiqomah, dari semua kunci istiqomah, mengaji, membaca Al-Quran, kunci istiqomah adalah lingkungan yang baik dan teman yang baik. Lingkungan yang soleh, orang yang soleh, ini kunci utama dari istiqomah. Al-Makru adalah ini yang paling lagi teman sesuai dengan agama sesuai dengan temannya, dan kita Allah yang bersinar. Al-Fatullah, suatu menghasilkan dan berkata kalian bersama teman orang yang soleh dan orang yang soleh. Kunci utama dari istiqomah adalah menjauh, jangan jauh dari majelis ilmu, tetap bertemu dengan orang-orang yang soleh, karena fitnah dunia sangat besar dan sangat kuat sekali. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan bahwa bisa lihat kepada saudara-saudaraku yang mudah-mudahan yang sampaikan ini bisa memberikan manfaat, dan sekiranya ada salah kata ya mudah-mudahan ya yang sedikit ini bisa membawa dan semoga yang sampai sini bisa berlalu bersama dengan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like what?